عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk dihormati, ditunduki, dipatuhi, dicintai dan juga ditakuti. Karena memang Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Dan Dia pula zat yang maha mulia yang telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan dengan kalimat mulia juga ini, alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, pilihan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin kita semua anak Adam dan orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sang pencipta dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Baik, kita melanjutkan bahasan masih semua efek-efek daripada perang Ahzab. Dan bagaimana kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus sekali untuk mempersiapkan dan membersihkan semua jalan untuk membuka kota Mekah. Tapi tentu ada peperangan-peperangan besar yang terjadi sebelum pembebasan kota Mekah ini. Yang terakhir kita bahas adalah ada beberapa suku yang telah diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dan berhasil, yaitu ekspansi Dhi Khussah. Ekspansi ini dipimpin sebenarnya oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pergi ke pemukiman suku Tha'labah. Suku Tha'labah ini termasuk suku yang partisipasi dengan pasukan Ahzab. Dan Ahzab sudah saya jelaskan jamak daripada Hizib, yang berarti kelompok-kelompok. Surah Al-Ahzab, surah nomor 33, menceritakan masalah itu. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah peperangan ini. Nabi SAW mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah untuk menyelesaikan misi memata-matai pasukan suku Tha'labah ini. Setelah itu baru Nabi SAW ingin menyerangnya. Tapi ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, suku Tha'labah ini sudah mendengar kalau banyak suku-suku Arab yang sudah diserang oleh kaum muslimin dan dikalahkan, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan saya tidak bisa ulangin semuanya. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW mengutus 10 orang saja sahabat, di antaranya Muhammad bin Maslamah. Tapi suku Tha'labah ini sudah tahu, dan mereka meletakkan dari jarak 2-3 hari sebelum tiba ke sukunya. Karena suku ini kurang lebih jarak pemukimannya dari Madinah waktu itu 9-10 hari. Jadi 2-3 hari sebelum tiba, kalau kita mungkin perjalanan sekarang masih sekitar berapa ratus kilo ya, mungkin bisa sampai 1000 kilometer, 400 kilometer, karena jarak Madinah Mekah sekitar 3 hari. Itu sudah diletakkan pasukan-pasukan jumlahnya 100 orang dari suku Tha'labah untuk berjaga-jaga. Dan ternyata pasukan Muhammad bin Maslamah yang 10 orang ini tidak menyangka. Pikirannya mungkin suku Tha'labah seperti suku-suku yang lain. Akhirnya ke 10 sahabat ini diserang oleh suku Tha'labah. Dan pada saat itu semua kesembilan dari 10 sahabat ini, 9 orang terbunuh. Semuanya mati syahid pada saat itu kena diserang oleh 100 orang. Dan Muhammad bin Maslamah pun radhiyallahu anhum ajma'in itu sakit parah, luka parah. Tapi dia membuat dirinya seakan-akan mati. Pada saat pun disentuh, ditendangin, dipukulin, dia tetap membuat dirinya seakan-akan orang yang sudah meninggal dunia. Maka akhirnya ditinggalkanlah oleh suku Tha'labah ini. Yang jelas teman-teman sekalian, Muhammad bin Maslamah mengatakan, saya tidak membuka mata saya sampai saya mendengarkan ada seseorang yang lewat ditumpukan mayatnya para sahabat ini. Dan ternyata orang itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dia seorang muslim. Maka Muhammad bin Maslamah membuka matanya sambil mengatakan, wahai saudaraku, aku masih hidup tapi yang lainnya mati. Maka ditolonglah Muhammad bin Maslamah. Dan begitulah, kalau memang ajal belum datang Bapak Ibu sekalian, maka pastilah akan selamat secara otomatis. Maka Muhammad bin Maslamah dibawa pulang ke Madinah oleh seorang tersebut muslim tadi, dan tidak disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah. Setelah tiba di Madinah, diobatin oleh keluarganya. Akhirnya Nabi SAW mengutus pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Waktu itu kurang lebih jumlahnya 700 personil yang akhirnya menyerang suku Tha'labah dan berhasil mengalahkan mereka, serta porak-porandakanlah suku ini, dan banyak sekali ghanimah yang dibawa pulang ke Madinah. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kita akan masuk sekarang lanjutannya, ada sariyah jamuh namanya. Dan saya ingatkan kembali, kalau kita mengucapkan sariyah, berarti memang jumlahnya sekitar dari 73 orang sampai 100 orang. Jumlah juga pasukan kecil. Sariyah ini kurang lebih jumlahnya 700 orang, diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang suku Sulaim. Suku Sulaim ini juga termasuk suku yang partisipasi menyerang Madinah pada saat itu bersama pasukan Ahzab. Dan kali ini dipimpin oleh anak angkat Nabi SAW yang akhirnya dikembalikan nisbat namanya kepada ayahnya sendiri, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Dan suku ini berhasil dikalahkan. Dan akhirnya Zaid bin Haritha membawa pulang ghanimah dan menundukkan suku ini. Tentu di sini tidak banyak disebutkan ya bagaimana proses peperangan itu, cuma disebutkan keberhasilannya saja. Karena ini adalah proses menghukum saja suku-suku yang telah menyerang Madinah. Dan pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian, kaum muslimin kalau diserang dari serangan-serangan Nabi SAW ini, ya diambil pelajaran, maka harus balas menyerang, tidak boleh diam. Karena diamnya kaum muslimin membuat musuh-musuh ini jadi tamak untuk menyerang mereka. Maka Nabi SAW mengambil langkah dengan menyerang, dan bukan satu ini. Ada lebih dari mungkin 30 suku yang bergabung dalam perang Ahzab. Dan Nabi SAW memerangi satu-satu. Sampai nanti puncaknya adalah menyerang Mekah, ya orang-orang Quraisy, dan berhasil membebaskan Mekah dari kekufuran. Dan juga Khaybar, ya, memerangi orang-orang Yahudi, Nadir dan Qainuqa, yang merupakan otak daripada perang Ahzab. Dan ternyata kata para ulama sejarah, dan ini yang kadang-kadang banyak muslimin tidak sadari dan tidak tahu dari sejarah Nabi SAW. Jadi kita kalau bicara tentang satu bahasan teman-teman sekalian, coba kita menjiwai dan masuk ke bahasan itu. Tentu ini sejarah sudah yang lama terjadi, tapi kalau kita menghadirkan pikiran kita pada saat itu, kita akan tahu bagaimana sebenarnya kejadian yang sedang terjadi. Jadi di sini rentetan daripada perang Ahzab inilah yang akhirnya merupakan kemenangan besar untuk kaum muslimin. Padahal tadinya kan perang Ahzab itu seluruh suku di Jazirah Arab yang kufur semuanya menyerang Madinah. Memang sudah puncaknya pada saat itu. Mereka tujuannya ingin menghabiskan kaum muslimin, mengambil wanita-wanita dan anak mereka sebagai harta rampasan perang, kemudian membagi ya, ke perkebunan Madinah kepada suku-suku yang ikut ini. Jadi memang mereka yang menghabiskan muslimin atau mereka yang akan habis gitu. Pada saat itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya mengalahkan, membuat mereka kalah para musuh-musuh ini, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membalas. Satu persatu suku ini diserang oleh Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, Islam tidak mengenal sifat pengecut. Tidak ada pengecut bagi seorang muslim. Sekecil apapun postur tubuh anda tidak boleh kecut. Tidak boleh pengecut dalam Islam kalau untuk kebenaran. Kalau untuk agama ini kita harus seperti singa yang sedang menyerang mangsanya. Tetapi kalau untuk hal-hal yang toleransi, berbagi, ya, bertetangga, berumah tangga, kita akan menjadi lebih lembut daripada kelinci, gitu kan? Karena memang kita akan selalu baik, santun dengan siapapun, orang miskin, menjenguk orang sakit, semua itu iya. Tapi jangan lupa, setiap saat kita bisa menjadi seekor singa yang memang akan membela agama, dan itu memang harus terjadi. Nabi SAW menarik semua sahabat harus ikut untuk menghukum suku-suku ini, dan mereka berhasil akhirnya. Baik, kita masuk selanjutnya, ada namanya Hamlat Ishq. Hamlat Ishq ini sebenarnya, Ishq ini Ishq ya, bukan Ishq mana, Ishq biasa saja. Alif sama Shin ya, Alif ya Shin, Ishq. Ini sebuah wilayah yang dipenuhi dengan kebun-kebun yang luas dan padat. Jadi wilayah yang tidak jauh dari Madinah, tetapi memang mereka wilayah ini tidak ada penghuninya, tapi terkenal dengan wilayah Ish yang penuh dengan kebun-kebun, tidak ada yang rawat, tumbuh dengan sendirinya dengan buah-buah yang lebat gitu. Dan ini sebenarnya karena tidak ada penghuni di situ, tidak tahu kenapa tidak ada suku yang tinggal di situ, akhirnya membuat tempat ini selalu dijadikan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang jahat. Yang jelas pasukan Nabi SAW dipimpin oleh Zaid bin Haritha dengan jumlah 150 personil mendatangi ya, wilayah ini, tujuannya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Ada kafilah dagang Quraisy dari negeri Syam menuju ke Mekah. Sebagaimana pernah saya sebutkan, kalau Jazirah Arab ibaratnya misalnya kotak, ya, ini adalah Jazirah Arab, maka bagian atasnya adalah negeri Syam, kemudian Madinah, kemudian Mekah, ya. Jadi Mekah itu di bawah Madinah kalau dari negeri Syam. Jadi semua kafilah dagang Quraisy kalau mau pulang ke Mekah harus lewatin Madinah. Ish ini adalah wilayah yang selalu dilewatin oleh orang-orang Quraisy dan pedagang-pedagang gitu. Dilewatinlah oleh kafilah dagang Quraisy dan Zaid bin Harith radhiyallahu anhu berhasil mengambil semua yang di dalam kafilah serta seluruh personil perangnya ditawan. Salah satu tawanan pada saat itu adalah seseorang yang bernama Abul As. Abul As ini adalah anak mantu Nabi SAW. Anak mantu Nabi SAW, suaminya Zainab radhiyallahu anha. Jadi waktu itu Nabi SAW menikahkan Abul As dengan Zainab di Mekkah sebelum masa kenabian. Ya, sebelum masa kenabian. Ya. Bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan pada saat Khadijah radhiyallahu anha masih hidup dan belum ada Islam. Sehingga Abul Asmun ya, memang masih dalam keadaan agama nenek moyangnya. Setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, semua anak Nabi SAW beriman pada risalah beliau kecuali Abul As ini. Abul As anak mantu ini tidak mau beriman ya, kita tahu Uthman bin Affan beriman, Ali bin Abi Thalib beriman, walaupun Ali waktu itu belum menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha ajma'in. Ringkas cerita, Abul As termasuk dalam kafilah tersebut dan ditawan. Pada saat Nabi SAW, jadi sudah dibawa pulang ke Madinah ini semuanya, ya, harta rampasan perang tadi, kemudian termasuk tawanan-tawanannya. Pas pulang, kafilah ini tiba sore hari, melapor kepada Nabi SAW selepas asar, maka Nabi SAW menerima mereka, dan seperti biasa semua tawanan diikat di dekat masjid. Jadi kebiasaan Nabi SAW meletakkan tiang-tiang di sebelah masjid untuk mengikat para tawanan tersebut. Tetapi memberikan di atas kepala mereka naungan supaya mereka tidak kepanasan ya. Dan tawanan ini berbeda memang dalam Islam, Bapak Ibu sekalian ya. Tawanan dalam Islam itu wajib dihormati. Sampai dalam banyak riwayat sahih, riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW memerintahkan semua sahabat kalau tawanan sudah diikat, kalau yang luka maka diobatin ya. Tetap mereka diikat supaya tidak lari, kemudian dijaga oleh sahabat, tapi mereka kalau luka diobatin, mereka kalau haus diminumkan, mereka kalau makan dikasih makanan, bahkan makanan-makanan yang dikasih tawanan ini selalu lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh sahabat sendiri. Ya. Ini sudah menjadi sebuah tradisi, sampai para tawanan yang akhirnya banyak masuk Islam mengatakan, kami waktu ditawan oleh kaum muslimin, maka kami setiap hari diberikan makanan roti, ya, roti pada saat itu termasuk makanan yang mewah, sementara mereka sendiri muslimin memakan kurma-kurma yang kering. Dan demi Allah, kalau seandainya roti jatuh dari mulut kami, maka salah seorang di antara mereka mengambilnya sebelum sentuh ke tanah dan memasukkan kembali ke mulut-mulut kami. Artinya memang para sahabat bermuamalah dengan sangat baik kepada tawanan. Dan ini perintah Nabi SAW. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara perilaku itu. Gara-gara perilaku itu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abul As dilihat oleh Nabi SAW di salah satu tiang, lalu kata Nabi SAW seperti biasa, ya, coba muliakanlah para tawanan ini. Habis sholat subuh, tiba-tiba waktu Nabi SAW bertakbir dalam sebuah riwayat, begitu Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah, tiba-tiba ada terdengar suara wanita dari belakang saf, ya, dan mengatakan, aku telah melindungi Abul As. Aku telah melindungi Abul As. Dan itu didengar di masjid ya, didengar karena lagi hening, orang lagi pada menunggu bacaan Nabi SAW di subuh hari. Kemudian tiba-tiba terdengar mengatakan, aku melindungi Abul As. Setelah selesai salam, Nabi SAW balik ke para arah sahabat laki-laki dan berkata, apakah kalian mendengar apa yang saya dengarkan? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah aku benar-benar tidak tahu menahu masalah ini ya. Aku tidak pernah tahu menahu masalah ini. Tidak ada urusannya sama sekali. Gitu ya. Dan ternyata yang menyebutkan kalimat tadi adalah Zainab. Zainab, anak Nabi SAW, dia tahu ini suaminya masih ya, dalam keadaan kafir dan terpisahkan secara sementara. Gitu kan? Karena sudah pernah saya jelaskan hukum syar'inya. Kalau seandainya suami istri, kemudian si istri ini masuk Islam, maka selama suaminya belum mengucapkan syahadat, maka harus dipisahkan. Tapi mereka masih status suami istri. Karena kalau si suami tiba-tiba syahadat, maka terkumpulkan, mereka kumpul lagi tanpa harus akad nikah gitu ya. Kecuali kalau ada lewat dari masa iddah 3 bulan dari masa masuk Islamnya, dianggap itu seperti masa iddah. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seorang perempuan terpisahkan oleh suaminya yang masih kafir dan diberikan kesempatan syahadat tidak mau, itu sudah lewat masa iddah umumnya perceraian. Ini kan bukan perceraian sebenarnya, 3 bulan, maka kemudian perempuan tersebut dilamar oleh seorang muslim ya, laki-laki muslim mau melamarnya, maka dibolehkan mereka menikah, tapi dengan syarat si laki-laki muslim ini mengembalikan mas kawin yang pernah laki-laki kafir berikan kepada istrinya ya. Jadi misal dia pernah memberikan 100 juta rupiah, maka dia membayar 100 juta rupiah kepada si suami kafir tadi, kemudian mereka boleh menikah gitu kan. Tapi selama tidak menikah, si perempuan tidak menikah, maka status mereka masih suami istri tapi tergantung, enggak boleh ngumpul. Enggak boleh ngumpul gitu kan. Seperti itu hukumnya. Baik, Abul As ini setelah Nabi SAW menyampaikan Islam kepada keluarganya dan dia menolak, dia tetap di Mekah, bahkan dia ikut dengan ya, pasukan-pasukan Quraisy ya. Oleh Nabi SAW dibiarkan, dan Zainab pun tidak menikah pada saat itu. Tidak ada ya, tidak terbuka pintu, atau Nabi SAW tidak membuka pintu dulu untuk menikahkan Zainab. Sampai Abul As ini tertawan di dalam tadi kasus yang sedang kita bicarakan ini, di kafilah Quraisy ini. Kemudian Zainab, karena mereka masih berhubungan, maksudnya masih ada hubungan secara hukum syari, cuman tidak boleh ngumpul, melindungi Abul As. Dan beberapa riwayat yang lain menyebutkan Abul As sempat mengirim ya, berita kepada Zainab kalau dia ditawan, dan dia minta dilindungi oleh suaminya ini, atau istrinya ini. Ringkas cerita, Nabi SAW mengatakan, demi Allah saya tidak tahu menahu tentang masalah ini, dan beliau tahu yang sedang bicara adalah Zainab anaknya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ini urusan kembali kepada kalian, saya tidak akan campur. Kalian mau bebaskan Abul As karena Zainab, silahkan. Kalian tetap mau tawan, silahkan. Hukum kembali kepada kalian. Maka serentak waktu Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, maka sahabat semuanya di masjid mengatakan, sebagai penghormatan pada anda wahai utusan Allah, dan juga menghormati anak anda Zainab, maka kami membebaskan Abul As. Kami bebaskan Abul As. Tentu yang mengambil keputusan di sini dimaksud adalah orang pasukan yang tadinya pergi menyerang kafilah tersebut. Karena kalau antum terlibat dalam peperangan, dalam pasukan, maka apapun yang jadi ghanimah menjadi bagian daripada pasukan yang sedang menyerang. Mereka punya hak dalam masalah itu. Kemudian para sahabat pun akhirnya serentak sepakat untuk membebaskan Abul As sebagai penghormatan terhadap Nabi SAW dan Zainab. Dan Abul As diberitakan tentang masalah itu. Padahal sebenarnya Zainab hanya sekedar melindungi saja. Artinya ini di bawah lindungan saya, bukan berarti dibebasin dari bebasin dari keterbudakan atau tawanan. Dan makna seorang muslim mengatakan ini di bawah naungan saya, artinya adalah kalau ada orang yang mendapatkan bagian, misal orang ini menjadi tawanan saya karena saya berhasil masuk medan perang, dibagilah oleh medan perang, ternyata ini bagian si A. Kemudian ada orang muslim yang lain yang punya hubungan kerabat muslim sama yang sedang ditawan, dan dia mengatakan dia di bawah naungan saya, berarti dia siap membayar atau menebus apapun yang diminta oleh pemiliknya tadi ya, si muslim tadi. Maka perkataan Zainab radhiyallahu anha, Abul As di bawah naungan saya, artinya siapapun di antara kalian wahai sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi yang menjadi pemilik Abul As karena dia yang tawan, maka saya siap menebusnya. Seperti itulah. Maka semua sahabat serentak mengatakan, kami membebaskan Abul As. Artinya siapapun pemiliknya, maka kami semua siap membayarkan buat Zainab. Seperti itulah. Ini makna daripada kalimat yang tadi saya sampaikan. Ternyata yang menawan Abul As ini, dia juga berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah saya bebasin, tidak usah ada yang tebus, saya bebasin karena menghormati anda dan juga Zainab. Pada saat Abul As, kebetulan dia di dekat masjid, dan dia dengarkan perkataan itu. Dia dengarkan perkataan itu, dan ini bukan direkayasa, memang semua sahabat berbicara apa adanya gitu kan. Maka Abul As tersentuh dengan kebaikan akhlak kaum muslimin. waktu itu, bagaimana dia diberikan makanan, minuman, luka, dia tidak luka kebetulan, tapi muamalahnya sangat baik. Plus lagi waktu dia minta tolong sama Zainab, ternyata perlindungan seorang wanita dalam Islam sudah cukup untuk membuat tawanan perang bebas, gitu kan? Bebas. Maka dia pun akhirnya dibebasin pada pagi itu, lalu dia pamit pulang ke Mekah, tidak ngomong apa-apa. Kemudian dia mengembalikan semua hak-haknya penduduk Mekah. Kebetulan Abul As ini, setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, masyarakat Mekah yang tadinya menitipkan amanah-amanah kepada Nabi SAW, mereka titipkan kepada Abul As. Karena Abul As ini mirip seperti mertuahnya, sangat jujur dan amanah. Maka orang-orang yang sudah terbiasa, kalau kita sekarang mungkin perbankan sudah lebih rapi ya, zaman dulu enggak. Siapa orang, seseorang yang memiliki rumah yang besar, dia memiliki amanah yang untuk menjaga harta-harta, maka dititipkanlah padanya. Maka Abul As ini menggantikan posisi Nabi SAW di Mekah pada saat beliau sudah hijrah gitu kan. Dia pulang, dia kembalikan semua hak-haknya penduduk Mekah. Kemudian dia mengatakan, apakah masih ada hak kalian padaku? Lalu semua penduduk Mekah, waktu ini dia naik di atas sebuah batu yang tinggi di dekat Ka'bah, lalu teriak, wahai Quraisy, apakah masih ada yang punya hak yang belum saya kasih? Maka penduduk Mekah yang ada pada saat itu mengatakan, engkau sudah memberikan kami semuanya, dan kami selalu menemukan selama ini engkau adalah orang yang sangat jujur dan menjaga amanah. Lalu Abu As mengatakan, ketahuilah wahai penduduk Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abul As ini syahadat. Dan di sini ulama menanggapi secara khusus perilaku Abul As radhiyallahu anhu. Jadi saking mulianya jiwanya orang ini, dia bukan syahadat di Madinah sengaja. Dia bilang dalam sebuah riwayat, saya tidak ingin mengucapkan syahadat itu di Madinah agar jangan sampai orang Mekah mengatakan dia syahadat karena tertekan dan karena ditawan. Dan jangan sampai muslimin mengira, gitu kan, saya masuk Islam karena saya takut. Dan saya ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah, kalau ini kebenaran, maka saya pun menuju ke Mekah. Dan ini perlu diketahui, pada saat itu permusuhan lagi puncak-puncaknya antara muslimin dengan orang-orang Quraisy, gitu kan. Puncak-puncak permusuhan. Karena orang Quraisy tadinya sudah pergi ke Ahzab dan mereka terkalahkan pulang dalam kondisi dipermalukan, tentunya malu mereka di Jazirah Arab tidak berhasil menembus Madinah, padahal Madinah adalah kota yang kecil. Ringkas cerita, Abul As melakukan perilaku yang sangat mulia, dan ini hal perlu dicontohi. Banyak sekarang umat Islam, mereka kalau orang-orang yang mau masuk Islam karena takut dengan kerabatnya, orang tuanya, malu untuk mengiklankannya. Ini harus diberikan, dibesarkan jiwanya. Saya berapa kali ditanya oleh seseorang yang, atau beberapa orang yang mengatakan, Ustaz, saya kalau syahadat nih, saya sudah masuk Islam, saya mu'alaf sekarang, saya takut kalau orang tua saya tahu malah saya dimusuhin, malah saya begini dan malah saya begitu. Ini harus dikuatkan dirinya. Jangan usah pernah takut. Asas daripada agama Islam adalah tauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi rezeki. Tidak usah takut dengan orang tua. Coba tawakal kepada Allah, sampaikan kepada mereka apa adanya, dan tetap tunjukkan akhlak-akhlak Islam. Di antaranya adalah memang tetap bakti dengan orang tua, tetap melanjutkan silaturahim dengan kerabat, menjenguk mereka kalau sakit, membantu orang susah di antara mereka. Semua yang boleh ditolilir, maka kita lakukan, gitu kan? Maka ini harus dilakukan. Kita harus besarkan jiwanya. Jangan mereka sembunyikan. Karena mengiklankan Islam pada saat itu juga mengkelirkan permasalahan. Karena dia tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi ibadah. Bahkan dia bisa menjadi penyebab hidayah dari kerabatnya. Ini penting, gitu kan? Apalagi kalau dia tokoh masyarakat. Itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Waktu Mus'ab radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW menjadi dai ke Madinah, maka beliau sempat mendakwahi dua orang kepala suku Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang kita sudah sebutkan kisahnya di peperangan Bani Quraidah beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana kokohnya imannya dan bagaimana pada saat dia meninggal, ya, itu goncang arsy-Nya Allah, gitu kan. Dan juga Usair bin Khudair radhiyallahu anhu yang didengarkan setiap kali baca Quran pasti malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dua orang ini pada saat masuk Islam, teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz dan Usair bin Khudair tidak menunggu. Begitu syahadat di tangan Mus'ab dan tahu ini kebenaran, langsung pulang ke sukunya lalu mengumpulkan suku mereka dan berkata, Sa'ad bin Mu'adz berkata, kepala suku, Bagaimana kedudukan saya di sisi kalian? Kata sukunya semua, Anda adalah orang yang paling kami hormatin, Anda pimpinan kami, dan seterusnya dipuji-puji dalam banyak pujian mereka dalam sebuah riwayat. Lalu kata Sa'ad, kalau begitu, kalau kalian menganggap saya sebagai pimpinan kalian, pastikanlah wajah saya saya haramkan berhadapan dengan wajah kalian. Ini bahasa Arabnya. Kalau makna kita sekarang, saya tidak akan berbicara, bertemu, berteman sama siapapun di antara kalian sampai kalian semua masuk Islam. Akhirnya belum tiba sore hari, kecuali semua suku di Madinah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu masuk Islam. Ya. Jadi mengiklankan ini sebenarnya sangat positif. Jangan malah ditahan-tahan. Tidak usah khawatir. Kalau sedikit ada intimidasi, pertanyaan atau mungkin tekanan, jawab aja apa adanya, santai aja. Tidak perlu ada hal-hal yang dikhawatirkan. Kalaupun misalnya sampai pada hal-hal yang berat, maka semua muslimin wajib membantu saudaranya, dengan cara menguatkan secara hukum dan seterusnya, dan banyak hal yang bisa dilakukan yang akan menolong saudara kita muslim. Pada saat itu akhirnya Abu al-As, dia mengucapkan syahadat di Mekah untuk menyampaikan kepada sukunya kalau ini adalah agama yang benar, dan saya sengaja pulang ke Mekah mengucapkan syahadat ini, dan saya tidak ucapkan di sana supaya jangan kalian mengatakan saya syahadat karena saya takut. Tapi ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, saya syahadat juga bukan karena mertua saya dan bukan karena istri saya, tetapi memang karena saya menemukan agama ini benar. Agama ini benar, dan saya mendapatkan pengalaman begini. Diceritakanlah pengalaman dia melihat bagaimana tawanan perang dibaikin, bagaimana segalanya, sampai akhirnya penduduk Mekah justru didakwai oleh Abu al-As. Setelah itu Abu al-As menuju ke Madinah dan dikumpulkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal ini sudah terjadi perpisahan sekian tahun ya. Dan ini sebuah hukum syar'i sendiri. Selama si wanita tadi saya bilang belum menikah sama laki-laki muslim, dan kalau laki-laki muslim mau menikahi si mu'allaf tadi, maka syaratnya dia harus mengembalikan mahar dari suami yang kafir tadi. Kalau tidak, maka mereka bisa bersatu pada saat si suami ini sudah syahadat. Kita sekarang masuk ke peperangan yang besar sebelum pembebasan kota Mekah, adalah Ghazwah Bani Mustaliq atau suku Mustaliq. Dan ini yang saya janjikan pada pertemuan kita yang lalu, peperangan ini termasuk peperangan yang kata para ulama terunik dari peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tepatnya terjadi bulan tahun ke-6 Hijriah di bulan Syawal. Sebagian ahli sejarah menyebutkan tentunya. Ada juga ahli sejarah yang mengatakan terjadi di tahun 5 Hijriah. Tapi yang jelas kita sedang membahas tentang perang suku Mustaliq. Terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau suku Mustaliq ini akan menyerang Madinah. Jadi di sini suku Mustaliq ini tidak terlibat ya dalam perang Ahzab, tidak terlibat. Tapi setelah mendengar kalau kaum muslimin mulai menyerang sana sini, jadi nama umat Islam itu sudah mulai lebih harum. Oh, kalau mereka ini kuat dalam berperang. Jadi ada suku-suku yang takut, ada suku-suku justru yang tamak, yang menganggap berarti kalau kita kalahin muslim nih, berarti kita akan lebih kuat namanya daripada mereka. Seperti itulah ya, dianggap saingan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bersabda kepada para sahabatnya, "Kita yang akan menyerang mereka. Siapkan diri kalian." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut, makanya dikatakan ghazwah. Ya, saya sudah bilang dari awal kalau ada istilah ghazwah dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti beliau memimpin sendiri alaihi salatu wasallam. Ini 700 personil dan beliau memimpin sendiri peperangan ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bendera kaum Muhajirin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga bendera Ansar kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tentu bendera saya sudah sering jelaskan kalau dalam peperangan di zaman dulu adalah harus orang yang paling bisa dipercaya dan juga siap mati pertama, karena bendera kalau masih berdiri berarti pasukan masih kokoh, ya, pasukan masih kokoh. Maka serangan musuh pasti tertuju kepada pemegang bendera. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bendera Muhajirin dan juga Sa'ad bin Ubadah bendera Ansar. Dan di sini tidak masuk dalam fanatisme kesukuan kalau kita membentuk komunitas. Misal gini, orang-orang Jawa Timur atau orang-orang Surabaya membentuk komunitas ya, komplek perumahan mereka tinggal semua di situ. Atau orang-orang Betawi kumpul di satu tempat dan orang tahu ini pemukiman orang-orang Betawi, atau di sini orang-orang Makassar, atau di sini orang-orang Kalimantan dan seterusnya, itu semua tidak masuk dalam fanatisme dan boleh saja, bukan tidak boleh. Yang penting kita tetap menjaga ukhuwah, gitu kan? Itu dibolehkan. Karena ini terjadi di Madinah, ini terjadi di Madinah. Nabi SAW membiarkan setiap suku-suku di Madinah yang membentuk komunitas sendiri. Bahkan mereka punya seperti benteng sendiri, dan ini bagian daripada hukum syar'i, gitu kan? Tentu kalau berbaru satu sama yang lain tidak ada masalah. Karena setelah pembebasan kota Mekah nanti kita akan lihat, dan Madinah setelah meninggalnya Nabi SAW, Madinah di zaman khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in, ini semua Madinah sudah berbaur satu sama yang lain. Sudah tidak ada lagi suku-suku itu tinggal ya masing-masing. Tapi di zaman Nabi SAW ada. Sama halnya dalam peperangan. Sama halnya dalam peperangan. Boleh dalam peperangan, dalam pasukan kita mengatakan, ini pasukan Jawa Timur memegang bendera warna merah misalnya, dipimpin oleh si Fulan, gitu kan. Pasukan Jawa Barat, pasukan Sulawesi Selatan, pasukan Kalimantan Timur dan seterusnya. Itu dibolehkan dalam Islam, dan ini bukan untuk fanatisme. Karena biasanya kalau mereka berkelompok di sini, itu pimpinannya nanti lebih mudah berbahasa dengan orang-orang yang sesuku dan mengatur strategi perang. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bendera Muhajirin dikasih kepada Abu Bakar, bendera Ansar dikasih kepada Sa'ad bin Abu Adah, dan bukan satu bendera mereka semua, gitu kan. Jadi ini memang, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa bendera kepada suku-suku yang ikut dalam peperangan sehingga mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap sukunya. Suku Mustalik ini mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah sebenarnya. Tapi mereka tidak sangka kalau Nabi SAW menyerang duluan. Dan ini juga ilmu syar'i tersendiri. Dalam strategi perang Nabi SAW, beliau kalau sudah mendengar ada pasukan yang akan menyerang, beliau tidak nunggu. Beliau menyerang duluan, gitu kan. Ini termasuk salah satu strategi perang, gitu. Kita lihat juga dalam duel para sahabat, pada saat ada tantangan, maka beliau menjawab tantangan tersebut. Dan begitu dibuka kesempatan untuk duel, gitu kan, untuk sparring, maka maju duluan menyerang, tidak menunggu musuh untuk diam untuk menyerang, gitu. Karena serangan-serangan ini akan membuat musuh kewalahan untuk membaca strategi perang kita, gitu kan. Kalau kita menunggu saling membaca, maka ini biasanya agak sulit apa yang terlintas di benak pada saat akan mulai duel itu, maka dimulai dengan sesuatu itu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi SAW dengan pasukan sudah sampai di depan suku Mustalik dan mereka kaget. Tapi karena mereka sudah siapkan pasukan, maka bertemulah dua pasukan tadi. Umarah bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adiknya Umar ya, keluar ke arah suku Mustalik dan berkata dengan suara keras, "Wahai Bani Mustalik, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka darah kalian akan terjaga, terjamin. Tidak ada peperangan. Harta kalian dan juga jalur nasab kalian tetap akan ada. Tidak ada yang terbunuh. Harta kalian pun milik kalian. Hanya syahadat saja. Tetap dengan keadaan kalian, cuma tinggal belajar Islam, ambil Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kalian, kami akan pulang. Hanya itu saja. Tidak ada peperangan, tidak ada rampasan harta, tidak ada korban." Namun ternyata suku Mustalik pada saat itu sempat menolak karena mereka merasa mereka punya kekuatan mau melawan, dan zaman dulu setiap suku punya benteng-benteng yang kuat ya, tinggi, dan umumnya benteng-benteng ini dilumurin dengan minyak-minyak ya. Minyak pada saat itu sehingga licin, tidak bisa dinaikin, gitu kan. Seperti itulah. Melihat penolakan mereka, maka Nabi SAW memerintahkan agar muslimin menyerang. Dan subhanallah, pada saat penyerangan terjadi, dan zaman dulu itu ada beberapa cara. Ada personil yang melemparkan semacam jangkar yang diikat dengan tali, dilempar ke atas benteng, kemudian mereka naik. Ada cara yang lain, mereka menggunakan beberapa susunan dari batang-batang pohon yang disusun sehingga mereka menjadikan seperti tangga kalau kita sekarang ya, tapi dia kotak. Ya, dia tidak mudah untuk dijatuhkan. Maka dinaikin, gitu kan? Kemudian mereka tempelkan ke tembok sehingga mereka bisa masuk. Atau juga pernah terjadi ada beberapa sahabat yang dilemparkan dengan sebuah alat Kalau kita sekarang mungkin seperti kata pel yang besar ya, dilempar dari jarak jauh sehingga mereka masuk dalam benteng itu. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa, pemandangan di kancah peperangan yang luar biasa ini. Terjadilah pada saat itu beberapa sahabat loncat menempel di tembok, kemudian mereka menyerang, mereka bertakbir sampai ada sahabat yang masuk ke dalam, gitu kan, beberapa sahabat, dan dalam satu serangan mereka sudah terkalahkan. Pada saat itu juga pintu benteng tentu sudah terbuka dan pasukan mereka mulai menyerang dari dalam, terjadilah peperangan dengan kaum muslimin. Tapi ternyata dengan satu serangan, pecikan takbir gitu kan, dengan hikmah Allah suku Mustalik kalah. Tiba-tiba mereka mengalah, mereka terkepung di dalam benteng mereka sendiri gitu kan. Dan di awal peperangan itu terjadi terbunuh 10 orang tokoh suku Mustalik dan pemegang bendera perang mereka jatuh dengan hikmah Allah. Jadi tiba-tiba terkepung, 10 orang terbunuh dari pimpinan mereka dan juga bendera perangnya akhirnya jatuh. Melihat kejadian tersebut, mereka semua kaget dan suku Mustalik akhirnya tiba-tiba menyerahkan diri. Dan perlu teman-teman tahu ya, kalau kita pasukan muslim sedang menyerang, kita sedang bicara masalah peperangan. Kalau kita sedang menyerang satu wilayah dan kita tawarkan Islam, mereka nolak, jizya mereka nolak, mereka siap berperang, gitu kan? Lalu terjadilah serang-serangan antara muslimin dengan mereka. Di tengah-tengah penyerangan, mereka menyerahkan diri. Udah, kami mengalah, kami menyerahkan diri, gitu kan? Tapi sebelum terjadi adu fisik, ini hanya lempar-lemparan panah, pengepungan misalnya, maka kalau mereka menyerah, gitu, mereka menyerah, hukumnya sama dengan hukum kalau mereka dikalahkan dalam peperangan. Semua satu benteng menjadi harta rampasan perang. Tapi kalau mereka dari awal, gitu kan, begitu ditawarkan Islam, begitu ditawarkan mereka nolak, ditawarkan jizya mereka nolak, tapi waktu mereka mau diserang, belum diserang ya, mereka lalu kemudian mengajukan penyerahan diri, pembebasan kota tanpa ada penyerangan, gitu. Maka ini tidak ada ya perbudakan, tidak ada tawanan, tidak ada tawanan. Apalagi kalau mereka mau mengucapkan syahadat masuk Islam, maka ini secara otomatis ya apa namanya bebas daripada keterbudakan tadi. Ringkas cerita teman-teman sekalian, karena ini sudah diserang, maka seluruh benteng Mustalik dari laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, harta mereka menjadi harta rampasan perang seluruhnya. Saat tawanan dibagi kepada kaum muslimin, maka yang menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW, Juwairiyah binti Harithah. Juwairiyah ini anak kepala suku, kepala sukunya Mustalik kebetulan yang terbunuh namanya Harithah. Anaknya bernama Juwairiyah dan ini nanti akan menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Juwairiyah ini menjadi bagian dari Nabi SAW, salah satu. Jadi ada banyak bagian tawanan Nabi SAW, diantaranya adalah Juwairiyah. Nabi SAW akhirnya melihat ya pada pribadi Juwairiyah ini ada kebaikan. Orang yang ngomong santun, kemudian dinasihatin, disampaikan untuk mengambil sesuatu dia melakukannya. Maka Nabi SAW menawarkan Islam. Dan subhanallah, tanpa ragu waktu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak masuk Islam hai Juwairiyah? Ini kebenaran, dinasihatinlah. Tiba-tiba Juwairiyah mengucapkan syahadat. Tiba-tiba mengucapkan syahadat. Dan pada saat itu Nabi SAW mengatakan, karena kau syahadat, maka aku bebaskan kamu dan dinikahi Nabi SAW di peperangan itu. Di peperangan itu. Maka tersebarlah berita pada saat itu kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Yang luar biasa terjadi pada saat itu, karena mereka satu suku ya, jadi semua punya hubungan kerabat pada saat itu di satu benteng itu. Maka semua sahabat mengikrarkan dengan lisan mereka bahwasanya tawanan-tawanan mereka semuanya dibebasin. Satu suku Mustalik dibebaskan karena menghormati Juwairiyah yang telah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka seluruh ya pada saat itu suku Mustalik kagum, kaget gitu. Kaget ya, luar biasa ini kejadian, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini yang dikatakan oleh para ahli sejarah uniknya peperangan ini, karena waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, seluruh tawanan yang tadinya bisa menjadi budak diperjualbelikan dibebaskan oleh sahabat, tidak terkecuali. Dan seluruh harta rampasan mereka, orangnya dibebaskan dari keterbudakan, seluruh harta rampasan dikembalikan, semua dikembalikan sebagai penghormatan terhadap Juwairiyah radhiyallahu anha yang telah dinikahi oleh Nabi SAW. Dan pada saat itu di peperangan Di perang suku Mustalik ini Nabi SAW membawa istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga Aisyah meriwayatkan hadis pada saat melihat kejadian tersebut berkata, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairiyah karena semua kaumnya terbebaskan karenanya, ya karena dia. Dan ini juga perlu kita sampaikan pesan kepada ummahat kita. Kalau di dalam Islam itu poligami bukan hal yang aib, bukan hal yang aib. Dan tidak pernah diriwayatkan dalam kisah ibu-ibu sekalian, ini saya bahasakan secara langsung agar jangan sampai menyalahfahami tentang hukum Allah ini. Sekarang banyak orang membiarkan anaknya pacaran sana sini, anaknya bahkan terjerumus dalam penyakit gila-gilaan yang kita tahu sekarang, ya, dengan lesbian, dengan homoseksual yang sekarang malah mau diangkat-angkat di Indonesia, mau dijadikan sebagai sebuah hal yang biasa saja. Apa yang harus dipermasalahkan? Ini penyakit yang menyebabkan kaum Lut Allah siksa, Allah hukum, dan ini lebih berat daripada perzinahan, gitu kan? Ini semua dibiarkan sementara poligami diaibkan, gitu kan? Dianggap sesuatu yang buruk sekali, gitu kan? Bahkan ada orang tua yang menolak anaknya kalau ini. Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha waktu perang Bani Mustalik hadir pada saat itu. Dan tidak ada satu riwayat pun kalau istri-istri Nabi menolak poligami, tidak pernah. Terjadi cemburu di antara mereka, iya, tapi menolak pada saat Nabi SAW menikah, enggak. Dan ini pernikahan di kancah peperangan waktu Nabi SAW membawa Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah memuji Juwairiyah waktu dinikahi oleh Nabi SAW dan mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Juwairiyah karena dia seluruh kaumnya diselamatkan dari keterbudakan. Dan ini adalah hal yang biasa terjadi di zaman Nabi SAW dan perlu sekarang kaum muslimin untuk memikirkan dan jangan sampai menilai buruk tentang masalah hukum poligami ini. Kalau dia belum bisa melakukannya, berarti dia belum punya ilmunya. Dia coba pelajari, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pernah menghardik orang yang menjadi praktisi. Karena rata-rata subhanallah habis pengajian, kadang-kadang kalau saya jelaskan dalam bab pernikahan, ada saja di antara ummahat dan akhwat kita yang datang kepada saya lalu mengatakan, Ustaz, tadi yang sedang dibahas poligami, saya sedang poligami, bolehkah saya konsultasi, ada masalah seperti ini, lalu saya berikan solusinya, gitu kan. Dan ini tentu kita berbicara hukum syar'i, saya bukan bicara masalah personil, hukum syar'i. Poligami juga bagi bapak-bapak yang akan melaksanakannya harus poligami yang sehat dan harus jantan, gentle di sini. Jangan sembunyi-sembunyi, diatur tahapannya, gitu kan. Kalau emang sudah berminat untuk itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan yang pertama, kemudian Allah berikan kesiapan diri dengan istri, kemudian merangkul istri sama-sama membangun poligami yang sehat. Terjadi komunikasi, karena nanti setelah menikah pun akan terjadi ukhuwah, persaudaraan di antara para istri. Di sini nanti dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik menuju ke Madinah, Juwairiyah bersama Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, bersama berdua, bersebelahan untanya, dan mereka ngobrol, gitu kan. Aisyah menjelaskan tentang pribadi Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW, makanan favorit SAW, pakaiannya, dan seterusnya, gitu kan. Dijelaskan kepada Juwairiyah, karena Juwairiyah sekarang bergabung dalam rumah tangga ini. Ini terjadi di kancah peperangan, bukan hal yang biasa, gitu kan. Baik, tentu saya tidak akan bicara khusus masalah poligami, hanya menekankan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada kebencian. Saya bahkan temukan ada satu dosen di kampus laki-laki, dan ini pernah bersama dengan saya pada saat di sebuah pasca sarjana. Saking dia tidak fahamnya tentang masalah poligami, sampai dia mengatakan a'udzubillah dari poligami ini. Bahasa a'udzubillah dari poligami ini bahaya sekali. Berarti a'udzubillah dia berlindung sama Allah dari hukumnya Allah sendiri. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Kalau Anda tidak mau lakukan, Anda pribadi jangan ajak orang lain, gitu kan. Dan jangan pernah membenci, karena ini hukum Allah. Membenci hukum Allah, salah satu subbahasan hukum Allah, berarti membenci Allah sebagai sang pencipta. Ini enggak boleh sama sekali. Kalau kita belum bisa menerima, kitanya belum punya ilmu. Belajar, kemudian memohon kepada Allah petunjuk supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan ini pelajaran yang kita ambil dari kasus Aisyah radhiyallahu anha dengan Juwairiyah. Dan memang dalam perang Bani Mustalik ini banyak sekali pelajaran, ya. Di antaranya nanti akan kita tutup dengan kisah ifk, di fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan. Baik, saya akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Saya bilang di sini ini semua bukti bagaimana para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saling memuji dan saling menghormati, dan bukan seperti banyak yang dinukil terutama tentang Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan beliau adalah pencemburu, ya dengan, dan wanita yang tidak baik, serta selalu saling serang antara istri Nabi SAW. Ini tidak benar. Kalau kita susun semua hadith-hadith Nabi SAW tentang rumah tangga beliau, tentang cemburunya sebagian istri kepada sebagian yang lain, dengan memujinya antara istri Nabi SAW, kita akan temukan hadith yang menyebutkan tentang cemburu itu cuma satu dari mungkin sekian. Ya, kalau kita hitung persentasenya, mungkin 10%, 90% justru saling memuji satu sama yang lain. Ada riwayat sahih di mana Nabi SAW pernah membawa dalam satu perjalanan dua orang istri beliau, Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian Aisyah berkata, saya baru mengetahui ternyata khidmah saya, pelayanan saya terhadap Nabi SAW tidak ada apa-apanya setelah saya melihat bagaimana Hafsah melayani Nabi SAW. Bukan cemburu di sini, tapi bukan dia malah marah dengan Hafsah atau marah dengan Nabi SAW sebagaimana banyak wanita muslimah lakukan pada saat poligami, tidak. Yang mereka lakukan adalah Aisyah memuji Hafsah karena pelayanan yang luar biasa. Dia bahkan introspeksi dirinya, oh ternyata saya kurang nih, karena justru seperti itu cara yang terbaik. Lalu Aisyah pun mengambil pelajaran dari madunya atau dari Hafsah radhiyallahu anha ajma'in. Seperti itu kehidupannya. Jadi 90% sebenarnya mereka saling puji memuji. Bahkan ada beberapa pernikahan Nabi SAW, istri-istrinya bersatu untuk menyiapkan pernikahan tersebut. Jadi ada ukhuwah di sini. Ini hadis banyak, 90%. Hadis tentang cemburunya Aisyah itu cuma 10%. Kebanyakan ini yang diangkat, gitu kan? Kesannya memang tidak bisa berjalan rumah tangga tanpa cemburu. Nah, ini pemahaman yang salah. Saya akan tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam membangun rumah tangga, kalau mau sehat, mau langgeng, mau nyaman, jangan pernah cemburu kecuali terjadi pelanggaran agama saja. Baru benar tuh cemburunya. Misal pasangan kita berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, gitu kan? Dan ini mendekati pada perbuatan yang dilarang. Ini wajar kita cemburu, gitu kan? Wajar kita cemburu. Atau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama yang lain, ini enggak boleh. Tapi kalau cemburu dengan mertua, cemburu dengan orang tua, cemburu dengan anak, ini bukan tempatnya ini, gitu kan? Ada banyak bapak-bapak pada saat pulang ke rumahnya, kemudian istrinya mungkin masih sibuk dengan urus anak. Kamu tuh kalau anak urus terus, kalau saya enggak diurus. Loh, cemburu sama anaknya, salah ini. Emang siapa yang lagi diurus? Anaknya sendiri. Sabar dulu, nanti insya Allah ada waktunya, kan gitu. Ya jangan punya anak kalau enggak mau anaknya diurus. Sama juga ibu-ibu begitu. Kadang-kadang ada bapak memang karena lama waktu di luar, begitu pulang ke rumah anak-anaknya pada main sama dia, bercanda, main-main sama dia. Istrinya bilang, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Nah, ini pemahaman yang salah. Bagaimana cara cemburu dengan anak kamu sendiri? Ini enggak mungkin. Cemburu dengan mertua. Mertua itu siapa? Orang tuanya, pasangan kita. Mustahil dihapus nasabnya. Bisa enggak dihapus, ini enggak jadi, bukan orang tuanya dia. Enggak mungkin kan. Jadi kita harus memang memberikan waktu supaya pasangan kita bisa berbakti tetap sama orang tuanya. Ini cemburu yang salah nih, gitu kan? Termasuk cemburu yang salah adalah mencemburui madunya pada saat poligami. Enggak boleh. Memang begitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin atau bukan gitu. Orang mukmin memang hukum Allah membagi waktu. Memang adil dalam segala hal. Enggak, saya mau saya dilebihkan dari dia. Enggak bisa. Hukum Allah begitu. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki dua orang istri lalu tidak adil, maka dia akan datang hari kiamat sementara sisih tubuhnya yang lain miring dan melekat padanya api neraka. Nah, mungkin itu, gitu kan? Jadi jangan sampai ibu-ibu yang menjalani poligami lalu maunya harus lebih daripada madunya. Salah. Malah di sini dibentuk keimanan bagaimana mengalah, bagaimana membangun ukhuwah, bagaimana kita menundukkan perasaan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang harusnya begitu. Nah, ini harus diperbaiki ini, gitu kan? Ini sebenarnya tergantung apa yang terbiasa tertanam dalam pola pikir kita, sehingga jangan sampai salah. Jadi poligami akan indah dan baik kalau dijalankan sesuai dengan agama. Jangan sembunyi-sembunyi, harus diatur strateginya, diatur tangga tahapannya, sama-sama saling merangkul, transparansi. Saya yakin ibu-ibu juga tidak akan terlalu ada beban kalau mau menjalaninya, kalau memang dia tahu ini adalah transparan. Suaminya tidak pernah menyembunyikan apa-apa dan tahu semuanya. Insya Allah ini akan bisa. Dan memang yang kita ingin simpulkan adalah jangan benci hukum Allah, itu saja. Dan jangan sampai kita karena tidak bisa melakukan lalu kita memvonis orang yang melakukannya buruk. Sama dengan banyak akhwat kita pakai jilbab besar, sudah baik, Masya Allah. Lalu kemudian ada orang yang belum bisa pakai jilbab, nyorotin. Subhanallah, dia tidak lakukan, dia sorotin. Ini pemahaman yang salah. Ada bapak-bapak yang sudah ke masjid, yang lainnya belum ke masjid, tapi ditanggapin. Kenapa ya dia ke masjid terus ya? Ini kan aneh. Mestinya kan dia berniat supaya jadi seperti orang itu gitu. Bukan malah menyorotin negatif ya. Seperti itulah. Ingat kita belajar sirah Bapak Ibu sekalian, tujuannya untuk mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerapkan apa yang beliau terapkan dalam peperangannya, dalam ekonominya, ini dalam politiknya, dalam rumah tangganya gitu kan, dalam berteman, semuanya kita akan bahas dalam sirah itu. Dan ini sekali lagi kita bahas poligami bukan karena masalah pembahasan khusus, tapi memang di peperangan ini terjadi poligami di peperangan gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah malah memuji Juwairiyah. Dan pada saat pulang ke Madinah, unta keduanya bersebelahan dan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang hobi dan kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju yang disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begini, makanannya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya begini, supaya madunya ini bisa melayani Nabi dengan baik. Karena mereka tahu ini yang saya kejar adalah pahala. Dia mengajarkan kebaikan. Jadi selalu iman yang didahulukan, bukan perasaan. Perasaan, akal fikiran, hati nurani harus tunduk dengan hukum Allah. Dengan syariat Allah baru kita bisa merasa tentram dengan keimanan itu. Baik. Juwairiyah radhiyallahu anha, waktu sudah syahadat, sempat ditanya, kenapa Anda begitu cepat menerima Islam? Maka dia mengatakan, sebelum kejadian peperangan, yang dimaksud adalah sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini, sungguh aku telah melihat 3 hari sebelumnya mimpi. Ada cahaya yang keluar dari Madinah, lalu menuju ke pemukiman sukuku dan masuk ke dalam kamarku. Maka aku mentakwilkannya adalah Muhammad SAW. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya Juwairiyah memang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau Nabi SAW akan menikahinya. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya. Aku, kata Nabi SAW, dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita penghuni surga. Artinya diberikan jaminan di sini oleh Nabi SAW, semua istri beliau akan masuk ke dalam surga. Dan pernikahan Nabi SAW diatur dari langit langsung. Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk siapa wanita yang paling layak untuk menjadi pendamping beliau. Inilah kisah suku Mustalik, saudaraku. Pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah serta terbebasnya kaum Juwairiyah dari keterbudakan. Saat perjalanan balik ke Madinah, terjadi sebuah kejadian kecil tetapi menjadi masalah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Yaitu, ini hukum banyak sekali nih dari peperangan ini, perjalanan pulang saja nih. Jahja ini budaknya Umar bin Khattab. Dia karena jadi budaknya Umar, dia menganggap dirinya bagian daripada muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah gitu kan. Kemudian ada Sanan ini juga budak milik salah satu dari orang Ansar. Waktu pasukan lagi berhenti di pinggir sungai dan lagi ngambil air, kemudian 2 budak ini rupanya berselisih, kepercik air satu sama yang lain, ributlah gitu kan, sampai hampir berantem. Tiba-tiba Jahja mengangkat pedangnya sambil berkata, wahai para muhajirin, gitu kan. Maksudnya diangkat pedang, nih saya butuh bantuan nih gitu. Tiba-tiba sebagian muhajirin ngumpul di dekatnya ya, Jahja. Kemudian Sanan waktu lihat itu, budaknya Ansar ini angkat pedang juga mengatakan, wahai Ansar. Tiba-tiba juga dengan ya godaan syaitan, pada saat itu sekelompok Ansar berdiri di belakang Sinan dan mereka semua sambil mengangkat pedang. Ini lagi panas-panasnya baru dari peperangan, lagi semangat bacot-bacot orang nih gitu kan. Kemudian syaitan masuk nih, berhadapanlah 2 kelompok ini, tidak semuanya tapi berhadapan 2 ini, dan ini bahaya kalau terjadi. Maka teriakan keduanya diikuti dengan berkumpulnya sebagian ya kaum muhajirin di belakang Jahja dan sebagian kaum Ansar di belakang Sinan. Mendengar kejadian tersebut, dan ini sudah tinggal nunggu nih. Kita tahu misalnya kalau ada 3 orang lagi jalan, misal kita anggap jalan ini sisi yang berbeda gitu kan, atau berhadapan. Kemudian ada 3 orang sana, 3 orang sini. Ada 1 orang iseng lempar batu ke sana. Berantem gak kira-kira? Ini apalagi kalau sudah belasan orang gitu kan. Ini pasti ada saja nih. Dan berbahaya sekali, dan kalau sudah bentrok, memberhentikannya butuh waktu itu. Makanya teman-teman sekalian, dalam Islam itu kita dianjurkan menghindari pertikaian, menghindari permasalahan. Jangan bilang nanti gampang deh kalau terjadi saya akan berpikir. Ini salah, gak boleh dalam Islam itu. Jadi memang kita hindari. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap ketemu musuh. Memang kita dianjurkan jangan berharap bertemu musuh, gitu kan? Tapi kalau kalian bertemu, kokohlah, gitu. Kan gitu. Tentang Dajjal, jangan kalian mencari Dajjal pada saat kalian dengar dia keluar. Tetapi kalau kalian bertemu, kokohlah, gitu loh. Benar kan? Jadi kita memang dilarang. Kita tahu dalam Islam kalau sedang diajak bertengkar oleh seseorang, jauhi. Jangan layani. Ribut, cekcok mulut, sudah tinggalin. Ya udah terserah kamu, ditinggalin. Kamu memang bodoh gini, sudah terserah. Mau ucapin apa saja, tinggalin aja. Karena Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang bodoh, orang beriman itu meninggalkan. Jangan bertengkar. Tegang-tegangin otot untuk apa? Akhirnya ngeluarin kata-kata yang tidak santun, tatapan mata yang tidak santun, akhirnya tangan melayang, kaki melayang, dan ini bahaya. Jadi pertengkaran dihindari. Tapi kalau kita diserang, misal diserang tiba-tiba mau disakitin secara fisik, ya kita membela diri, otomatis itu, gitu kan? Tapi di sini kita disuruh hindarin, pokoknya kita disuruh hindarin. Jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal pertikaian, karena kalau sekali sudah terjadi, itu butuh waktu untuk memperbaikinya. Baik dari sisi hati, ya, hubungan, pergaulan, jadi kacau semua nih, walaupun cuma pertengkaran kecil. Bukankah kata para ulama dalam rumah tangga syaitan biasa membuat ribut suami istri, dan bukankah pada saat sudah ribut dengan satu masalah kecil saja dibesar-besarkan sampai bisa seminggu tidak ngobrol? Efeknya besar, padahal sebenarnya masalah yang dibicarakan cuma masalah kecil. Makanya hindari konflik, tidak boleh ada konflik. Dalam, kalau ada teman-teman yang belajar ekonomi, tidak ada manajemen konflik dalam rumah tangga, itu dalam Islam. Karena itu sekarang di Amerika dikembangkan sebuah teori ekonomi namanya manajemen konflik. Ini gak boleh ini. Kan? Saya pernah tulis sebuah makalah berhubungan dengan itu waktu saya masih S2. Masalah manajemen konflik. Saya temukan memang sengaja. Jadi contohnya adalah pimpinan perusahaan sengaja meletakkan dompet. Sengaja membuat, jadi dia tidak anggap perusahaannya itu bagus kalau gak ada masalah. Kalau normal-normal aja berarti ini gak sehat nih menurut dia gitu. Jadi dia harus buat masalah supaya ada konflik, supaya nanti jadi hidup tuh saling menuduh satu sama yang lain, saling mengawasi satu sama yang lain. Ini semua dalam Islam tidak ada ini, nggak ada. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Hati-hati. Ada banyak orang dalam rumah tangga, ibu-ibu saya temukan banyak kasus begitu, bapak-bapak juga begitu, banyak kasus. Jadi dia mau membangun rumah tangga dengan manajemen konflik dalam rumah tangga, dia nggak sadar. Misal dia rasa dengan dia buat konflik dengan pasangannya, pasangannya kan lebih perhatian. Ini salah ini. Salah ini. Lakukan yang akhlak, yang baik, gak usah konflik. Jangan buat masalah, gak perlu. Ya, kita dalam Islam tidak perlu. Ini penting ya. Karena tidak boleh ada konflik. Konflik kalau sudah terjadi, susah nih untuk diperbaikin. Butuh waktu, butuh energi. Dan jadi tidak enak lagi. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi gak boleh. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu tarik dalam semua lini kehidupan dan dijadikan sebagai prinsip dasar. Yang jelas kita kembali kepada kisah Jahjah dan juga Sanan. Pada saat itu Nabi SAW dengar, dan Nabi SAW akhirnya ya, bersabda kepada mereka semua, dikumpulin, lalu kata Nabi SAW, apakah seruhan-seruhan jahiliyah ada di antara kalian sementara aku sudah berada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan semua ini karena ini adalah penghancur. Nih fanatisme begini nih, ya, ajak berantem dengan mengatasnamakan suku-suku, gitu kan, wilayah dan seterusnya, maka ini semua adalah kebodohan, penghancuran, tidak ada. Ingat, saya ulangi, kata-kata saya Bapak Ibu sekalian, tolong renungi baik-baik, ini prinsip dasar Islam. Masalah kasus di Asia Tenggara ada suku Melayu, masalah di Jazirah Arab ada suku Arab, masalah di Eropa ada orang-orang bule, masalah di Afrika ada orang kulit-kulit hitam dengan beragam macam sukunya. Ini bukan berarti penguasaan wilayah. Bukan berarti, oh ini milik saya nih, berarti lokasi sini. Bukan begitu teman-teman sekalian. Karena semuanya adalah buminya Allah. Kita semua makhluknya Allah. Ini iman, ini asas awal. Jadi siapapun yang tinggal di lokasi kita, gitu kan, tetap saja sama manusia dari Bani Adam. Tidak boleh nanti muncul syaitan, munculkan fanatisme, ini bukan dari kita nih. Gak ada. Yang ada cuma perbedaan keyakinan agama, itu yang benar. Makanya kita dalam sholat syahadat, kalau sudah orang-orang muslim sholat di saf sama semua tuh, mau orang pendek, mau orang tinggi, mau orang dari Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, tidak ada bedanya. Dan tidak boleh dimundurin, walaupun misalnya kita sholat di Saudi nih, kemudian kita masuk ke saf Masjid Haram, lalu kemudian nah ini orang-orang kan Indonesia mundurin ke belakang, tidak ada ceritanya. Orang Arab yang maju, enggak ada Arab di belakang sana kalau telat, gitu kan? Emang begitu dalam Islam. Jadi ini semua cuman variasi hidup ya, jangan sampai salah. Seperti Allah ciptakan buah macam-macam, ada jeruk, ada apel. Bayangkan kalau cuman satu, kaki monoton, tidak akan ada variasi hidup. Macam bahasa ragam makanan, buah-buahan, kemudian pakaian. Ini semua adalah hal-hal yang merupakan variasi hidup. Bahasa ya, wajah, paras wajah, warna kulit, tapi semua kembali kepada surah An-Nisa ayat 1 yang Allah jelaskan kita semua dari satu makhluk yaitu Adam alaihissalam dan dari istrinya Hawa alaihissalam, dan dijelaskan semua laki-laki perempuan menyebar luas dari situ. Ini penting ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, apakah seruhan-seruhan jahiliyah kalian ucapkan sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan, karena ini penghancur, tidak boleh sama sekali. Saya bilang dalam tulisan saya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim, kalau mereka tidak boleh menghidupkan rasisme, kesukuan, setelah datangnya Islam, karena tidak ada perbedaan antara setiap muslim kecuali dengan ketakwaan saja, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara orang-orang yang hadir dalam peperangan, ikut di perang Bani Mustalik, Bapak Ibu sekalian, adalah pimpinan orang-orang munafik. Pimpinan orang-orang munafik. Siapa dia? Abdullah bin Abi Salul. Ya. Abdullah bin Abi Salul ini sebagian riwayat mengatakan Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Orang ini terkenal dengan kemunafikannya, pimpinan munafik. Semua orang tahu kalau dia orang munafik, pura-pura masuk Islam. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan kepada para sahabat, tahu siapa orang ini, jadi mereka berhati-hati dari orang ini. Dan ini juga pelajaran yang lain ya, harus Bapak Ibu yakin di tengah-tengah kehidupan kita ada munafikin, ada orang-orang munafik, gitu kan? Ada orang-orang munafik dan mereka membawa nama-nama Islam. Ya, jangan heran kalau ada orang bernama Ahmad atau Muhammad atau Yusuf, kemudian membenci Islam. Sekarang di layar-layar kaca kita luar biasa itu orang-orang munafik banyaknya, gitu kan? Nama-namanya nama Islam tapi benci dengan Islam. Islam mengharamkan lesbian dihalalkan. Ya, misalkan homoseksual mereka yang tampil, nggak masalah kok. Nggak masalah gimana? Allah pencipta langit dan bumi mengatakan haram. Bahkan hukum orang homoseksual itu dan lesbian, kalau orang yang berzina kan, kalau sudah menikah dirajam ya, iya kan? Tahu nggak hukumannya orang kalau homo atau lesbian diapain dalam Islam? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dicari building tertinggi, bangunan tertinggi di sebuah kota, didorong dari atas. Nah, itu lebih berat daripada rajam itu, gitu kan. Gimana caranya mau dikatakan sekarang enggak ada masalah, gitu kan. Dan ini yang jadi korban-korbannya adalah generasi muda muslim. Gimana caranya? Tapi banyak orang-orang munafik subhanallah, ya, muncul. Bahkan sekarang sudah banyak diangkat oleh teman-teman dai-dai, dikumpulin ke syabat yang ngomong-ngomong di media, dikasih lingkar wajahnya. Ini lo lihat nih. Ternyata dia di jalanan demo dengan baju lain, di TV dia tampil seperti seorang ustadz, di sini tampil seperti ini. Ternyata dia itu adalah orang yang memang mengacaukan semuanya gitu. Dan ini perlu kita ketahui dan harus hati-hati dengan orang-orang munafik ini. Cirinya sudah disebutkan, kalau berkata dia selalu dusta, kalau dia berikan amanah dia khianat, kalau dia berjanji selalu memungkirinya. Kadang riwayatnya dikatakan kan kalau dia berdebat maka dia akan curang, dia akan curang. Ada pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul atau bin Abi Salul sering disebutkan. Subhanallah, dia ikut di pasukan waktu itu. Ya. Lihat bagaimana buruknya munafikin ini. Waktu dia hadir Bapak Ibu sekalian di peperangan, ini di kancah peperangan ya, di depan mata melihat pasukan musuh menang lawan perangan, dengar pecikan takbir. Ini kata ulama berat sekali ini kalau ada orang yang hadir di kancah jihad, dengar pecikan takbir, melihat tertumpahnya darah, melihat orang mati syahid, melihat musuh dikalahkan, kemudian dia tidak bertambah imannya. Tapi orang munafik subhanallah ya, tetap aja dalam kemunafikannya. Makanya Allah menjelaskan innal munafikina fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu di dasarnya neraka. Jadi yang paling berat, orang-orang kafir masih di atasnya. Kenapa? Orang kafir jelas kafirnya, ini enggak jelas kekafirannya, gitu kan? Ya, mereka sembunyikan, ini bahaya sekali. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dia ternyata ada di pasukan tapi tidak tahu yang sedang terjadi antara Jahjah sama Sanan tadi. Dia enggak tahu nih, ya. Dia cuma dengar, kebetulan dia juga salah satu kepala suku di Madinah, gitu kan? Munafik ini. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, waktu orang-orang munafik yang bersama dia datang menyampaikan, ya, ini ternyata terjadi seperti ini. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat fitnah, gitu. Dia mengatakan pada saat itu, apakah mereka orang-orang muhajir itu telah melakukannya? Sebenarnya kan cekcok siapa ini antara budak sama budak, ya. Ikut gak kisahnya tadi? Kok gak ada yang nyaut, ini masih hidup gak? Ini kalau saya sudah teriak-teriak kayak begini gak hidup, ini luar biasa. Jadi ini yang ribut antara budak sama budak kan gitu. Jahjah budak dari Umar bin Khattab dianggap muhajirin, dan ini Sanan budak dari Rasulullah Ansar dianggap dari Ansar. Sebenarnya mereka ini bukan muhajir, bukan Ansar, ngerti gak? Budak cuma tuannya muhajir, tuannya Ansar gitu kan. Tapi kepala munafik ini memang membuat masalah. Dia mengatakan, apakah mereka muhajirin sudah lama memang dia cari masalah nih, ya, sudah lama dia ingin cari apapun yang bisa ngacauin umat Islam, dilakukan sama dia. Dia bilang, apakah orang-orang muhajirin telah melakukannya? Berani benar tuh muhajirin tuh, kok bisa mereka mau menyerang kita gitu, padahal mereka dikatakan sini, sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggal, numpang hidup di negeri kami. Demi Allah, mereka adalah perampas harta-harta dari orang Quraisy. Jadi kalimat-kalimat yang berbahaya nih, memicu emosi orang-orang Ansar di Madinah gitu kan. Dan akan merusak kalian. Perumpamaan mereka adalah seperti pepatah yang berbunyi, gemukkan anjingmu maka ia akan memakanmu. Ini kalimat beratnya, di dalam bahasa Arab ini berat. Artinya percuma kalau kau pelihara binatang-binatang, binatang itu nanti akan menggigitmu, akan memakanmu. Bahasa ini sebenarnya bukan karena binatangnya, tapi ingin dibahasakan, kalau ada orang, jangan terlalu percaya dengan dia. Itu prinsip orang-orang munafik dulu, orang-orang kafir dulu kan. Zaman jahiliyah mereka begitu. Mereka tidak percaya sama siapapun, sampai suami istri gak saling percaya. Jadi mereka mengatakan, jangan terlalu baik sama orang, karena kalau baik maka dia akan memakanmu nanti. Ini tidak ada dalam Islam ini. Kita mulai dengan sangka baik, kan gitu. Husnudzan, kalau ketahuan keburukannya, baru kita berhentikan di keburukannya itu, kan gitu. Hukumnya hukum zahir dalam Islam. Maka dia bilang, apakah muhajirin telah melakukannya? Sungguh mereka telah mendatangi kami, meninggali negeri kami, maksudnya ikut numpang tinggal. Kami, demi Allah, mereka adalah perampas harta-harta dari orang Quraisy. Mereka ini datang memerampas harta-harta kita. Dan akan merusak kalian, wahai orang-orang Ansar. Perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi, gemukan anjingmu, maka ia akan memakanmu. Kalianlah yang telah menyebabkan semua ini. Jadi dia ceritanya ini nunjukin kalau dia pimpinan dan dia sekarang marah-marahin, ya, orang-orang sukunya gitu. Ini biasa kita temukan begitu, orang yang buruk ini biasanya bukan meredam masalah malah memicu masalah. Maka dia mengatakan, kalian telah melakukan ini gitu kan. Karena kalian sendiri yang telah membukakan diri kalian buat mereka. Harta juga tempat kalian untuk mereka. Perhatikan di sini, dia ingin merusak tatanan yang sudah dibangun Nabi SAW. Apa itu? Ukhuwah. Ya kan, saling berkorban satu sama yang lain, makin besar pengorbanannya maka makin besar pahala di sisi Allah gitu kan. Sampai Allah SWT memuji orang-orang Ansar yang menyambut para muhajirin, sampai Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan dipuji oleh Allah orang-orang Ansar itu luar biasa imannya, sampai mereka memaksakan diri gitu kan, untuk memberikan kepada saudara-saudara mereka Ansar walaupun mereka sendiri tidak memilikinya, ya, mereka tidak memilikinya. Dia ingin merusak itu. Dia mengatakan, kalian yang telah membuka diri kalian buat itu, harta dan tempat kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau kalian menghentikan itu, mulai sekarang jangan berteman, jangan bergaul, jangan kasih harta, jangan segala-galanya gitu kan. Maka pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian. Saat kita tiba di Madinah, pastilah kaum yang kuat, maksudnya sukunya dia, namanya suku Khazraj, akan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang hina dan terlemah, maksudnya muhajirin. Dia sudah mulai memicu kalimat-kalimat peperangan nih, kan? Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal, zakat dan sedekah kalian dan kasih sayang kalian. Bila kalian tahan semua itu, pasti mereka muhajirin akan pergi dari kalian. Maksud daripada Abdullah ini, ya, ia akan mengajak kaumnya menolak membantu muhajirin setiba di Madinah dan akan memicu peperangan agar sukunya menolak, ya, mulai itu diusir dan akhirnya jadi pecahlah kaum muslimin. Pada saat itu yang berada bersama Abdullah, ya, karena semua kebetulan orang-orang munafik nih yang kumpul sama dia, dan dia berharap orang-orang munafik ini orang-orang yang loyal sama dia menyebarin nih, jadi supaya jadi fitnah. Subhanallah, ada dari suku Khazraj satu anak umurnya 16 tahun, namanya Zaid ibn Arqad. Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi, masih 16 tahun tapi imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Dan ini sudah biasa di kalangan sahabat, ya. Makanya orang tua, Bapak Ibu sekalian di sini, tolong kalau ada anak-anak, picu mereka dari kecil, dari masa kecil-kecil, umur-umur seperti anak-anak kita ini, itu sudah dipicu dengan kisah-kisah sahabat, ya, dengan kisah-kisah Nabi SAW, tentang Islam, mereka membela Islam. Itu sangat luar biasa efeknya, karena mereka tumbuh dalam ketaatan. Kalau masih ingat, pernah saya sebutkan ada dua kisah anak muda yang menebas Abu Jahal, Mu'adz bin Afra dan Auf bin Afra. Mu'adz bin Afra dulu waktu kita bahas di perang Badr nih, gitu kan? Itu umurnya 16 tahun. Auf bin Afra umurnya 15 tahun. Abdurrahman bin Auf, saya reviewkan kembali, berkata, waktu saya lagi menunggu di kancah peperangan di pasukan muslimin, di depan ini ada pasukan kafir 1000 orang, pasukan muslimin 314 orang bersama Nabi SAW, kan gitu. Maka Abdurrahman bilang, waktu saya lagi melihat ke arah pasukan musuh, tiba-tiba datang Mu'adz bin Afra di sebelah kiri saya. Mu'adz bin Afra ini yang 16 tahun tadi, ya. Lalu berkata, wahai paman, mana tuh Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia yang paling banyak menyakiti Nabi SAW di Mekah. Kata Abdurrahman, iya benar, gitu ya. Lalu kata Abdurrahman, apa yang kau lakukan? Kata Mu'adz, saya mau membunuhnya. 16 tahun loh, ya, siap membunuh orang yang paling menyakiti Nabi SAW. Kalau sekarang anak muda kita 16 tahun ngapain nih? Nah, sibuk, ya, balap-balap di pinggir jalan, mabuk-mabukan, dan orang tuanya juga dukung lagi, masih muda, gak apa-apa. Subhanallah, bukannya masih muda malah kesempatan hafal Quran, kesempatan dibina untuk menjadi mujahid yang benar, gitu kan, membangun rumah tangga yang benar, bangun tatanan masyarakat yang benar, prestasi dalam sekolah, ini enggak, malah dibangga-banggain. Gak apa-apa anak masih muda, nikmatin aja, dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka Abdurrahman bilang, saya bilang, baik, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepada kamu. Tiba-tiba kata Abdurrahman, di sebelah saya muncul lagi anak muda yang lain, ternyata adiknya si Mu'adz, namanya Auf, 15 tahun, ikut perang juga, gitu kan. Lalu dia mengatakan, paman, secara tidak berjanjian, ya, pertanyaan tentang hikmah Allah dua-duanya kepada Abdurrahman bin Auf. Maka kata Auf kepada Abdurrahman ini, wahai paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya mendengar dia paling banyak menyusahkan Nabi SAW pada saat di Mekah. Kata Abdurrahman bin Auf, iya benar. Lalu kata, ya, Abdurrahman kepada Auf tadi, apa sebabnya? Kenapa kau cari Abu Jahal? Dia bilang, saya mau membunuhnya, paman. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan sampaikan. Subhanallah, tidak lama kemudian di pasukan ternyata Abu Jahal ada kelihatan dari jauh. Jadi ketahuan karena memang dia kepala suku. Dia satu-satunya orang yang dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya. Dia semua besi dari kepala sampai kaki, kudanya juga semua pakai besi, gitu kan. Jadi ini memang siap untuk perang. Dan dia berdiri di tengah-tengah, dilingkarin oleh 10 lingkaran, gitu kan, pasukan. Susah untuk ditembus, gitu. Abdurrahman bilang, saya tidak sengaja bilang, itu Abu Jahal, ditunjuk. Dia bilang begitu, saya bilang, itu Abu Jahal, tiba-tiba dua anak ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Lari, loncat-loncatin tuh 10 pasukan tuh, 10 baris tuh, dipukul-pukul sama mereka. Ini yang pasukan, 10 baris pasukan, ini kaget, ini manusia dari mana nih? Betul-betul menyerang yang berapa ratus, berapa banyak jumlahnya itu. Kalau satu orang dilingkarin dengan 1, 2, sampai 10 lingkaran, itu luar biasa, itu jalan. Susah untuk ditembus. Diloncatin satu persatu sampai tiba di Abu Jahal, dua-duanya tebasin pedangnya. Tidak tahu siapa yang kenain pedangnya lebih dulu, yang jelas paha Abu Jahal kena dan berdarah, jatuh dari kudanya. Barulah pasukan ini menyerang dua orang ini. Auf radhiyallahu anhu terbunuh mati syahid. Tinggal kakaknya Mu'adz. Mu'adz coba melawan, tangannya kena tebasan, tangan kanannya. Lalu berhasil dia bergabung dengan pasukan muslimin. Dia lihat tangannya sakit, dicabut imamahnya, diikat tangannya sama dia. Ya, di, diikat, dan dia masuk berperang dengan tatukan tangan. Dia rasa terganggu, kemudian dia keluar lagi, tangannya ini yang kanan diinjak sama kaki kirinya, dicabut sama dia. Kemudian dia rasa terganggu, sudah gak bisa dipakai tangannya, dicabut sama dia. Dia masuk berperang dengan satu tangan, akhirnya terbunuh mati syahid. 16 tahun dan 15 tahun ini. Bagaimana mereka terbina dengan Islam yang benar? Ini yang harus kita lakukan, mestinya membina anak-anak kita. Bukan saya motivasi untuk ajar mereka perang ya, tapi saya maksud saya semua lini agama ini sudah harus diberikan pemahaman dari kecil. Memang penanamannya gitu kan, sehingga jangan kita warisi keburukan yang kita miliki Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita. Banyak ibu-ibu dia dulu hamil di luar nikah, anaknya juga gadis mesti hamil di luar nikah. Ini warisan yang buruk ini, gitu kan? Banyak bapak-bapak gitu juga, dia baru sadar umur 35 tahun misalnya, dia juga mau anaknya sudahlah, nah papa nanti aja, bebas-bebas aja, malah sengaja anaknya kalau mabuk pulang dilindungin, ditutupin, bukan dimarahin, bukan diluruskan. Ini semua makin jauh dari agama, ya makin jauh dari agama. Jadi harusnya kita ambil pelajaran di sini. Baik, kembali kepada kisah tadi, salah satu yang hadir bersama Abdullah bin Abi Salul ini adalah anak muda bernama Zaid bin Arqad. Ini punya fadilah sendiri yang kita sebutkan hadisnya. 16 tahun umurnya. Dia kebetulan tanpa sengaja ada di situ waktu Abdullah bin Abi Salul dengan hikmah Allah lagi nyampein bakar semangat orang-orang munafik dari sukunya untuk sebarin nih. Kita pokoknya harus ngusir nanti tiba di Madinah nih, kita usir nih orang-orang muhajirin keluar dari Madinah. Kok berani benar mereka mau berperang dengan kita? Padahal kita sudah kasih makanan, minuman, tempat tinggal. Dia mau rusak tatanan ukhuwah Islamiyah yang sudah ada. Zaid bin Arqad radhiyallahu anhu, dia tidak mau, dia tidak terima itu. Kok bisa ini orang sebarin fitnah? Dan bayangkan jelinya pemahaman Zaid bin Arqad radhiyallahu anhu 16 tahun bisa tangkap keburukannya si Abdullah ini. Maka dia tidak terima, lalu dia pun segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Salul ini. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu si Zaid bin Arqad ini menyampaikan, dan ini juga pelajaran lain lagi. Bayangkan pelajaran demi pelajaran kita ambil. Kalau anak kita menyampaikan sebuah informasi dan itu benar Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada perasaan saya ayah, saya ibu, ini anak. Bagaimanapun tetap anak. Ini ada pemahaman orang tua biasa begitu ya. Sampai biar anaknya sudah S1, sudah S2, tetap dianggap ya kamu anak. Artinya tidak boleh nasihatin orang tua, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Padahal mungkin bisa saja benar apa yang dia sampaikan. Ini hati-hati, salah dalam metode pendidikannya. Ya, yang banyak atau metode pendidikan yang salah yang banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita harus diperbaikin, tidak boleh begitu. Kalau itu benar terima. Nabi SAW waktu itu menerima dari Zaid bin Arqad 16 tahun mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya hadir di majlisnya Abdullah bin Abi Salul, dia mengatakan begini, dan saya khawatir jangan sampai ini menjadi pemicu peperangan di antara muslimin dan ini merusak ukhuwah. Ini pendapatnya si 16 tahun ini, gitu kan? Maka kata Nabi, waktu itu di sisi Nabi SAW ada Umar bin Khattab. Lalu Umar menghunuskan pedangnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya Abdullah, karena sungguh ia telah melakukan perbuatan kemunafikan. Maka kata Nabi SAW, tidak wahai Umar, apakah engkau ingin nanti orang-orang berbicara bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya? Ini juga hukum yang lain lagi. Muamalah dengan orang-orang munafikin beda dengan muamalah dengan orang-orang kafir. Orang munafik itu akan dibunuh kalau terjadi pelanggaran agama. Jadi tidak ada peperangan khusus melawan orang munafik gitu. Dan mereka dibiarkan hidup bersama muslimin. Semoga saja Allah masih kasih hidayah gitu kan. Karena mereka memakai nama Islam, mereka mengaku muslim, tapi kelihatannya dari bencinya mereka kepada agama Islam itu sendiri. Nabi SAW larang untuk Umar membunuhnya. Padahal sebenarnya waktu itu Nabi bisa tunjuk tuh, ini munafikin semua, habisin mereka. Tapi enggak, Nabi SAW biarkan. Bahkan Nabi mengatakan, jangan hai Umar, apakah engkau mau orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya? Dan masih dikatakan sini membunuh sahabatnya. Berarti Nabi SAW masih menghitung mereka adalah kalangan sahabat. Nabi SAW sudah mencium bahaya perkataan Abdullah bin Ubay ini. Maka Nabi SAW waktu itu memerintahkan pasukan untuk bergerak ke Madinah di waktu pertengahan malam. Jadi pada saat Nabi SAW dengar, dan ini perkataan diucapkan pas tiba di sungai tadi, Jahjah sama Sinan itu ribut, Sanan tadi ribut, itu sudah menjelang maghrib. Pas tiba maghrib, biasanya mereka kalau musafir itu di jam makasar, lalu mereka istirahat, dan mereka di awal malam, kalau kita sekarang jam 1 malam, mereka sudah bangun sholat tahajud. Ya. Subhanallah, Nabi SAW sudah tahu nih, Kalau perkataan sudah diucapin, dan ini pelajaran yang lain juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati, jangan pernah mudah ngucapin sebuah perkataan dalam bentuk janji kah, pernyataan kah. Ini karena bisa jadi pegangannya orang. Ucapkan yang perlu saja. Dan sabda Nabi SAW itu penting. Ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, maka dia cuma mengucapkan yang baik saja, yang tidak berbahaya buat dia. Diridhoi oleh Allah atau dia diam, jangan ngomong. Karena mengucapkan kalimat, apakah itu menegur, menyapa, apa saja ya, membuat mengeluarkan sebuah statement, pernyataan, ini sudah cukup untuk dipegangi oleh orang, berbahaya. Nabi SAW memberikan pelajaran buat kita untuk itu. Abdullah ini sudah mengeluarkan statement, walaupun belum nyebar di pasukan, tapi sudah ada, sudah disebarin sama dia. Ini pasti akan nyebar, tidak ada cerita yang gak nyebar. Walaupun itu gosip, itu sesuatu tidak benar, akan nyebar tuh. Nanti akan terbendung satu waktu, tapi butuh proses. Karena pernyataan sudah diucapkan. Baik, kita lihat di sini Nabi SAW untuk meredam fitnah itu, beliau menyuruh di pertengahan malam, kalau kita sekarang mungkin jam 1 malam tadi, waktu sahabat bangun sholat tahajud, biasanya mereka dibiarkan Nabi SAW sholat tahajud masing-masing gitu kan. Ini enggak, Nabi suruh pasukan bergerak malam itu, jalan. Maka pimpinan, salah satu pimpinan dari Ansar juga namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, yang saya ceritakan kalau dia baca Al-Quran, malaikat datang mendengarkan bacaannya. Tahu ada sesuatu nih, ganjil, enggak pernah Nabi SAW suruh jalan di waktu seperti ini. Maka beliau mendekati Nabi SAW ke pasukan bagian depan lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh kita telah berjalan bukan di waktu yang biasa kita berjalan, ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, apakah belum sampai padamu wahai Usaid apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay? Maka kata Usaid, belum wahai utusan Allah. Jadi memang ini berita belum tersebar di pasukan, baru di kalangan orang-orang munafik gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sungguh Abdullah telah mengucapkan begini dan begitu. Jadi Nabi SAW sebutkan ya, sebutkan apa yang diucapkan oleh Abdullah tadi. Maka Usaid langsung marah dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja ya. Nanti akan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan saja. Dan kita lihat di sini bagaimana para sahabat ya, kalau mengetahui ada fitnah yang besar, memang mereka serius dalam menangani masalah. Tadi Umar sudah tawarkan, seperti Usaid tawarkan dari Allah Majma'in untuk membunuh orang-orang kafir ini. Usaid lalu berkata, kalau demikian ya Rasulullah, izinkan aku mengeluarkan dia dari Madinah. Dan demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya masuk. Lalu Nabi SAW mengatakan juga, tidak usah, biarkan saja dia, kita coba berbuat baik padanya semampunya. Setelah 3 hari berturut-turut pasukan jalan, dan ini luar biasanya belum pernah terjadi di pasukan Nabi SAW. 3 hari dari malam itu jalan sampai besok, sampai 3 hari pokoknya non-stop, tidak pernah berhenti pasukan gitu kan? Berturut-turut, mereka hanya berhenti istirahat sebentar untuk sholat saja, minum, makan ya, itu pun makan disuruh oleh Nabi SAW, makan dan minum di atas kendaraan mereka. Cuma turun sholat berjamaah, wudhu, diikomakan sholat berjamaah, langsung bubar lagi, suruh jalan. Nabi SAW perintahkan jalan. Maka Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan untuk jalan. Karena letihnya pasukan ini, setelah 3 hari jalan, maka mereka pun akhirnya kecapean. Dan di hari ketiga barulah Nabi SAW suruh mereka istirahat full. Karena capeknya hanya mereka tertidur. Mereka tertidur dan tidak ada waktu untuk menerima fitnah tadi. Ini fitnah diredam oleh Nabi SAW, dibiarkan sampai ke Madinah nih. Pada saat akan tiba di Madinah, ada satu tokoh kita yang lain nih, namanya juga Abdullah. Ini Bapak Ibu sekalian tahu siapa ini? Ini Abdullah, anaknya Abdullah bin Abi Salul. Jadi dia namanya Abdullah, anaknya dikasih nama Abdullah juga. Tapi beda nih, antara anak sama ayah. Kalau Abdullah bin Abi Salul kepala munafikin, jelas kafir gitu kan. Kalau Abdullah anaknya orang beriman yang luar biasa imannya. Luar biasa. Karena tiap hari hadir di majelis Nabi SAW. Dan dia tahu ayahnya munafik. Dia tahu ayahnya munafik. Rupanya dia dengar nih. Dia sempat dengar dari orang-orang munafik yang di sekitar ayahnya. Karena dia berbakti, terkenal. Abdullah bin Salul ini adalah anak yang paling berbakti dengan orang tuanya. Walaupun ayahnya munafik, dia bakti, terkenal sekali di Madinah. Kalau dia sangat berbakti dengan ayahnya, dan ayahnya sangat bangga dengan dia, gitu, senang. Ayahnya juga tahu kalau dia ini orang beriman benar, gitu. Jadi ini sudah ketahuan sebenarnya kasusnya. Abdullah ini mendengar, gitu kan? Kasusnya terdengar dari orang-orang dekat ayahnya. Ini ayahmu berbicara begini. Tapi memang orang-orang munafik. Maka Abdullah mendatangi Nabi SAW. Waktu sudah mendekati Madinah, waktu mulai bergerak lagi pasukan, didatangi dekati, kata Abdullah, wahai utusan Allah, telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku. Maka demi Allah, engkau wahai Rasulullah jauh lebih mulia dalam jiwaku daripada ayahku, dan dia terhina di hadapanmu ya Rasulullah. Dia terhina di hadapan kamu. Maka izinkanlah aku yang membunuhnya. Jangan orang lain, biar aku yang membunuhnya. Bila engkau ingin membunuhnya, karena kalau orang lain yang membunuhnya, maka aku adalah sebagaimana dikenal di Madinah, orang yang paling bakti dengan ayahku. Dikhawatirkan nanti malah imanku tergoyah, akan aku membunuh orang yang membunuh ayahku. Izinkanlah aku ya Rasulullah yang membunuhnya. Dia mengatakan, demi Allah wahai utusan Allah, sungguh tidak satupun dari Khazraj yang berbakti pada ayahnya sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Aku khawatir kalau orang lain yang membunuhnya, maka aku akan marah padanya, lalu aku membunuhnya yang akan membawaku masuk ke neraka. Ini kata Abdullah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak perlu wahai Abdullah, kami tetap akan berbuat baik padanya dan memaafkan kalau dia minta maaf. Ini pelajaran yang lain lagi, gitu kan? Bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia, bagaimana tidak tergesa-gesa, terbawa emosi, gitu kan? Orang semua sudah tahu kok siapa dia, gitu loh bahasanya, gitu kan? Sudahlah, biarin aja, nanti akan ada titiknya, ada satu saat nanti di mana dia akan selesai dari permasalahannya. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abdullah ini waktu pasukan sudah mau masuk ke Madinah, rupanya dia merasa terganggu dengan itu. Sebentar dulu, sebelum masuk ke situ, kita akan sambung dulu kisah penutupan dalam bahasan kita. Dalam perang Bani Mustalik ini, Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama pasukan. Baik, maaf, kita review kembali. Waktu Abdullah, kita kembali kisah Abdullah tadi. Waktu Abdullah izin dengan Nabi SAW untuk membunuh ayahnya dan tidak diizinkan oleh Nabi SAW, disuruh biarkan. Pasukan pas sudah melihat pintu gerbang Madinah, sempat Nabi SAW waktu itu suruh pasukan memperlambat langkah mereka. Tujuannya sebenarnya untuk menunggu waktu malam, memperlambat jalan mereka, menunggu waktu malam. Waktu itu sudah sore menjelang malam, supaya pasukan masuk, mereka sholat, mereka istirahat, gitu kan. Jadi hari itu redam dulu fitnah. Ternyata Abdullah tadi, anaknya si Abdullah bin Abi Salul yang beriman ini, jadi kalau saya tulis dalam tulisan saya, Abdullah mukmin dalam kurung dan Abdullah munafik ayahnya ini. Abdullah ini si anak yang mukmin ini, tiba-tiba jalan menuju ke dekat pintu gerbang Madinah, gitu kan, dari depan, sengaja hanuskan pedangnya. Orang-orang semua melihat, kenapa nih? Siapa yang jadi targetnya si Abdullah nih? Nabi SAW lewat, dibiarin sama dia. Tetapi pegangnya tetap dihenus sama dia. Lewat sahabat-sahabat, semua dibiarin. Orang semua bingung, kenapa nih Abdullah, ada apa dia? Sampai subhanallah, ayahnya lewat. Kan ayahnya ada di pasukan tuh. Didekatin sama dia, ditaruh pedang di lehernya. Si Abdullah taruh pedang di leher ayahnya. Kata ayahnya, kenapa kau hai anakku? Sudah mulai durhaka, gitu kan? Kata si munafik nih, gitu kan? Kata Abdullah kalimat yang mulia. Demi Allah, wahai ayahku, kamu yang terhina dan Rasulullah SAW yang mulia. Kalau Rasulullah tidak izinkan kamu masuk ke Madinah, maka kau tidak akan masuk, tidak akan lewat dari sini sejengkal pun, kecuali saya akan membunuhmu kalau kau paksakan. Abdullah waktu itu sakit hati. Kok bisa anaknya lebih bela Nabi SAW? Kan dia munafik memang. Dia kan tidak akui Nabi SAW sebagai Nabi gitu. Cuma pura-pura saja. Kok bisa anaknya yang selama ini bakti lebih memilih Nabi daripada dia gitu. Maka dia mengatakan, coba bunuh saja kalau kau mau. Kaget dia, Abdullah iriskan di lehernya. Ini saya akan teruskan, saya akan penggal kalau kau tetap jalan. Sampai Rasulullah SAW izinkan. Waktu dia lihat ada darah netes di lehernya dan dia lihat anaknya serius gitu kan. Maka dia mengatakan, baiklah, saya tidak akan bergerak. Dia lihat anaknya serius nih, main-main ini. Dan Abdullah ini termasuk juga kesatria suku Khazraj. Memang orangnya mahir dalam berperang. Pasukan ini sudah jalan nih. Pasukan sudah jalan. Masuk di pintu gerbang Madinah. Tersebar berita di Nabi SAW, ya Rasulullah, Abdullah tuh nahan ayahnya di sana. Gitu ya. Dan dia tidak mau membiarkan ayahnya kalau Anda belum izinkan. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan kirim berita kepada Abdullah, bilang biarkan ayahnya masuk. Barulah kemudian sampai berita kepada Abdullah yang mukmin ini, dan dia melepaskan pedang dari leher ayahnya, akhirnya ayahnya juga masuk ke Madinah. Ternyata perbuatan ini, perbuatan Abdullah ini, menunjukkan tentang kemuliaan orang mukmin. Bagaimana seorang anak pun akan mendahulukan ya Nabi SAW dan agama Islam daripada kerabatnya sendiri. Membuat si Abdullah munafik ini sakit hati. Waktu itu subhanallah, waktu pasukan sedang istirahat beberapa jarak dari kota Madinah, ada sebuah kejadian lain Bapak Ibu sekalian, ini penutupan bahasan kita. Ada kejadian lain, kejadiannya adalah waktu pasukan lagi istirahat sebentar sholat, Aisyah radhiyallahu anha punya hajat. Hajat ini maaf, buang air besar, buang air kecil tidak disebutkan, tapi seperti itulah, membutuhkan kamar belakang. Tapi di kancah peperangan, di padang pasir, gak ada. Jadi Aisyah pergi ke tempat jauh gitu di padang pasir. Pasukan lagi sementara wudhu di situ, kemudian mereka sholat berjamaah. Kebetulan Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi ini, itu ditaruh dalam arish. Arish ini kayak kotak gitu, dipikul oleh 4 orang sahabat. Di situ Aisyah bersama Juwairiyah. Juwairiyah di sebelahnya, gitu kan. Kotaknya. Tapi Aisyah ini waktu itu radhiyallahu anha badannya masih kecil, gitu kan? Artinya belum seperti waktu sudah berjalan waktu bertahun-tahun menikah dengan Nabi SAW. Ringkas cerita, waktu Aisyah lagi pergi radhiyallahu anha, rupanya Nabi SAW segera suruh pasukan bergerak. Habis sholat jalan langsung. Karena arish ini, kotak ini ditutup dengan kain, kalau kita kayak gorden, gitu kan? Tidak kelihatan di dalamnya. Dan karena Aisyah badannya ringan radhiyallahu anha, maka sahabat-sahabat main langsung mikul aja nih, angkat langsung jalan. Semua pasukan bergerak, jalan semuanya. Dan mereka mengira Aisyah ada di situ, gitu kan. Ini di salah satu posko istirahat, gitu kan. Jalanlah pasukan tersebut. Begitu tadi kejadian Abdullah yang menahan ayahnya di pintu, mendekati pintu gerbang Madinah, gitu kan. Kita kembali ke review kasus Aisyah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha ini tertinggal di tempat istirahatan awal. Gitu kan? Dan Nabi SAW waktu Abdullah menahan ayahnya, menahan juga pasukan, berhenti dulu. Mau dikelirkan masalahnya Abdullah ini. Kita hubungkan dengan kasus Aisyah. Aisyah RA waktu kembali dari hajatnya di padang pasir, beliau kemudian duduk di sebuah batu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kemudian beliau berbaring di situ. Beliau mengatakan, pastilah mereka akan kembali menjemput saya. Sambil menutup wajahnya, gitu kan. Sambil menutup kepalanya, jubahnya ditarik dan sebagian daerah wajahnya ya terlihat. Maka di pasukan Nabi SAW sering menyiapkan 1-2 orang tugasnya ini menyisir jalan yang dilewatin oleh pasukan muslimin. Jadi ada 2-3 orang, kadang-kadang kalau pasukan besar sampai 10 orang, ada yang duluan jalan untuk melihat keadaan musuh di depan. Jauh dari pasukan untuk mengamankan jalan. Ada juga yang 10-10 orang, 2-10 orang itu di belakang. Kebetulan waktu itu ada ditugaskan Nabi SAW beberapa orang sahabat, diantaranya ada satu orang bernama Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini tugasnya dia menyisir jalan yang dilewatin oleh pasukan, lihat kalau ada pedang yang jatuh, kendi, perisai, apalah yang ketinggal dipungut sama dia, itu tugasnya. Waktu dia lewat di situ, ya, ternyata dia menunggu yang pasukan jalan, dia melihat dari kejauhan di atas batu ada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, waktu itu sudah turun ayat hijab, disuruh pakai cadar gitu kan, istri-istri Nabi SAW. Maka Aisyah waktu tidur sempat tersingkap cadar itu dan menutup bagian wajahnya. Dan Safwan mengenal wajah Aisyah sebelum ada turun hijab. Maka Safwan begitu melihat dari jauh lalu mengatakan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara keras, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalimat mulia kalau seorang muslim diberikan cobaan oleh Allah. Aisyah mengatakan, saya mendengar suara Safwan, saya pun bangun, dan dia mengenal saya karena mengenal sebelum turun ayat hijab, gitu kan. Maka Safwan pun sangat santun, kata Aisyah radhiyallahu anha, mendekatkan untanya kepada saya. Waktu didekatkan unta tersebut, dia pun pergi jauh. Safwan ini pergi jauh dan membiarkan saya leluasa naik ke unta itu. Karena tentu biasanya orang kalau naik di atas tunggangan, apalagi hewan ini, bisa tersingkap sebagian aurat gitu kan. Saking santunnya Safwan radhiyallahu anhu, sampai beliau meninggalkan jauh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, saya pun sudah naik, setelah posisi saya sudah nyaman di atas unta tersebut. Gak lama kemudian Safwan kembali, lalu kemudian menarik dari kekangan unta tersebut dan mengajak ke jalan. Dan demi Allah, sepanjang jalan tidak saya bertanya, tidak dia bertanya. Gak ada komunikasi apapun. Gak ada bilang, hai Aisyah kenapa kau telat, atau Aisyah mengatakan terima kasih, gak ada. Sama sekali gak ada komunikasi. Betul-betul dua-duanya menjaga keimanan, tidak ada komunikasi. Ini kan kadang-kadang kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ini iseng ketemu orang ngobrol tanya, kamu dari mana, umurnya berapa lah, wah udah panjang ceritanya itu. Lihat bagaimana adabnya. Orang bantu ya bantu, gitu kan. Jangan tunggangi kesempatan, gitu. Maka di sini Aisyah mengatakan, demi Allah tidak satu kata pun keluar dari mulut saya dan tidak dari mulutnya Safwan. Gak ada saling nanya nih. Udah tahu, sudah mengerti dengan isyarat kalau Safwan mau menolong, gitu loh ringkas ceritanya. Jalanlah. Subhanallah, kasus Abdullah tadi, kasus Abdullah yang menahan ayahnya itu, waktu dia lagi nempelkan pedang di leher ayahnya dan akhirnya dilepas pedang tersebut, Abdullah si munafik ini kan sakit hati. Pasukan belum bergerak nih, baru mau saling merapat. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan datang waktu itu. Pada waktu itu, gitu kan? Subhanallah, pada waktu itu lagi panas-panasnya keadaan, muncul nih si Abdullah munafik, gunakan kesempatan. Dia balik ke arah Aisyah dan Safwan, lalu teriak dengan suara keras. Aisyah dan Safwan berdua, demi Allah tidak mungkin dia, dituduh Aisyah, selamat dari itu, si Safwan, dan tidak mungkin si itu, si Safwan, selamat dari dia. Artinya ini sebenarnya dia mengatakan pasti zina nih. Cuman dia enggak bilang zina. Dia cuma bilang, ini mana bisa berdua terus, tidak ada apa-apa nih. Karena dia jengkel tadi kejadian anaknya itu kan gitu. Maka subhanallah, berita itu tersebar seperti racun di tengah-tengah muslimin karena depan mata mereka. Gitu. Kelihatan Aisyah, enggak masuk di akal ya. Karena mereka enggak sangka ini, enggak mungkin ada di atas untanya Safwan, dan Safwan menarik tali unta itu. Dan dari kejauhan jalan nih, lagi terang, masih sore kan, menjelang baru menjelang maghrib, maka kelihatan semuanya. Maka yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah disebarkanlah berita oleh Abdullah al-Munafiq ini kalau, oh maaf, ada yang tertinggal satu. Pada saat sebelum kita masuk ke kasus Aisyah dulu, jadi pada saat tersebar berita Abdullah akan membunuh ayahnya, gitu kan? Dan terbongkar perkataan ayahnya si munafik ini, si Abdullah munafik, kalau dia yang memang mau menyebarkan permusuhan, Nabi SAW sempat mendekati, ingat tadi sahabat yang 16 tahun, Zaid ibn Arqad radhiyallahu anhu, lalu berkata, orang ini ya, yang Allah tiupkan di dalam telinganya informasi yang benar. Karena waktu itu ternyata si Abdullah munafik ini mengatakan, Zaid itu dusta, saya enggak bilang gitu. Jadi dibalik fakta sama dia. Ingat tadi Zaid bin Arqad ya, anak muda yang 16 tahun yang dengar informasi. Rupanya waktu tersebar Abdullah bin Abu Salul ini nyebarin berita tentang harus berperang, memerangi orang. Dari Zaid dia mengatakan, Zaid dusta tuh, kapan saya pernah bilang? Dibalikkan fakta sama dia. Dan ini sifat munafikin memang. Subhanallah, waktu kebongkar, turun wahyu menyampaikan masalah itu, maka Nabi SAW membisikkan mendekati kupingnya Zaid, dan sahabat dengar mengatakan, orang inilah yang kupingnya ditiupkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membongkar kedoknya orang-orang munafikin ini, di antaranya Abdullah bin Salul. Kita baca dulu ayatnya baru kita kembali kepada kisah Aisyah tadi radhiyallahu anha. Surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 1 sampai ayat 10. Allah bongkar tuh ceritanya tentang masalah si Abdullah munafik ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepada Muhammad, Muhammad orang-orang munafik. Jadi ternyata Abdullah si munafik ini bilang, saya juga yakin kok Muhammad itu utusan Allah. Saya yakin semua ajaran-ajarannya benar. Ukhuwah yang dibangun itu benar. Saya enggak pernah sebarin di berita dusta, gitu kan. Maka kata Allah, bila orang-orang munafik datang kepadamu dan berkata, kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kau benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kau benar-benar utusannya. Tidak butuh dengan orang munafik itu. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi ada tujuan mereka mengatakan itu. Ayat 2. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, mengatakan demi Allah gitu kan. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah yang telah mereka kerjakan. Jadi waktu Abdullah bin Abi Salul mengatakan, itu Zaid bin Arqam tuh dusta, enggak benar tuh anak kecil kok mau dipercaya, dan banyaklah informasi yang disampaikan sama dia. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka mempermainkan sumpah-sumpah mereka, jadikan sebagai perisai dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 3-nya, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman. Tadinya mereka mengucapkan syahadat, kemudian mereka menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak mengerti. Lalu mereka mengatakan di ayat Allah SWT mengatakan di ayat yang keempatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul hadu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kata ulama di ayat keempat ini Allah membongkar sifat munafik yang lain. Apabila kalian kaum melihat kepada mereka, atau kalian semua umat Islam melihat kepada orang-orang munafik, di sini Nabi SAW ada berbicara, maka tubuh-tubuh mereka membuat kalian kagum, bersih, kadang-kadang kekar gitu kan. Dan jika mereka berkata, karena indahnya kata-kata yang mereka susun, maka engkau mempercayainya. Ketahuilah, mereka adalah seperti kayu yang tersandar. Maksudnya ini bahasa Arab ya. Mereka seperti kayu tersandar, seperti kayu yang cuma dipakai sandar. Tidak ada manfaatnya dia. Dia tidak bisa, maksudnya dia tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Mereka hanya sekedar menjadikan agama ini sebagai tempat sandaran saja. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras, tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Jadi setiap kali ada berita tentang apa, mereka sudah ketakutan sendiri karena mereka tahu dirinya munafik. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Sesungguhnya Allah akan membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Ayat kelima. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawa ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka, kalau kalian salah, kan kata Nabi SAW tadi kan, sudahlah, kalau ayahmu wahai Abdullah, si Abdullah munafik ini, kalau ayahmu wahai Abdullah yang mukmin, dikatakan kepada Nabi SAW berkata padanya, kalau ayahmu si Abdullah munafik mau bertaubat, minta maaf, kami maafkan. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Abi Salul, ini Nabi SAW mengatakan kau akan dimaafkan kok, walaupun kau sudah buat masalah nih, kau akan dimaafkan. Lalu dikatakan, dan apabila ya, dikatakan kepada mereka, marilah beriman, tinggalkan kemunafikan, agar Rasulullah SAW meminta ampun buat kalian. Mereka membuang muka mereka dan kamu melihat mereka berpaling sementara mereka menyombongkan diri. Ayat ketujuh. Ayat keenam, maaf. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikhin. Wahai Muhammad, ketahuilah, kalaupun kau beristighfar kepada Allah untuknya si Abdullah munafik dan kelompoknya, atau kau tidak beristighfar kepada untuk Allah, untuk mereka kepada Allah, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka, karena Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Fasik ini berbuat dosa, ngaku Islam tapi buat dosa. Ayat ketujuh. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan atau harta kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah, tinggalkan Madinah, mereka kembali ke Mekah, tinggal di kampungnya sendiri. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Mereka dari mana tuh ngaku bahwasanya Madinah punya mereka? Kebetulan aja lahir di situ, itu buminya Allah. Dari mana dia ngaku? Kurma yang dia tanam itu miliknya Allah, buminya Allah, pohonnya Allah, dia sendiri Allah yang milikin. Dari mana dia mengaku nih? Kebetulan saja ada variasinya, kebetulan tinggal di Madinah, gitu kan? Ini satu hal yang harus difahami. Dari tadi saya sudah beratkan masalah ini. Kita kalau faham ini teman-teman sekalian, kita hanya tahu konsep tinggal di sebuah wilayah adalah karena berimannya dia akan mulia. Itu kasusnya. Kemudian dikatakan di sini, mereka mengatakan kepada, sudah tadi ayat 7-nya, ayat 8-nya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adzal walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita nanti kembali ke Madinah dari peperangan ini, Bani Mustalik begitu tiba Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang Ansar di Madinah, akan mengusir orang-orang yang lemah, muhajirin, dari Madinah itu. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak ada urusannya dengan Islam itu. Kekuatan adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Enggak ada urusannya dengan fanatisme kesukuan atau wilayah atau tempat. Allah Azza wa Jalla membongkar kedok mereka di sini, ya. Tentu sampai ayat 8 berarti, bukan ayat 10 ya, sampai ayat 8. Allah SWT membongkar kedok mereka, orang munafikin, terutama Abdullah si munafik tadi, dan kejadian di atas membuat Abdullah sakit hati akhirnya, dan ya, dia sempat ya, dari kejadian ini akhirnya memfitnah Aisyah, dan kita kembali kepada kisah Aisyah sekarang. Ya. Baiklah, pada saat pasukan muslimin masuk, tadi mau masuk itu gerbang, bersamaan Abdullah yang dipermalukan, turun ayat di situ 8 ayat surah munafikin membongkar kedoknya Abdullah munafik dan orang-orang yang sama-sama dia, anaknya mempermalukan dia, terjadilah Aisyah datang, kemudian dia sebarkan fitnah baru, tidak mungkin Aisyah dan Safwan lepas satu sama yang lain, artinya terjadi perzina. Dia sebenarnya tidak terus terang mengatakan zina, tapi perkataannya itu sudah jelas tertuju ke situ. Yang jelas teman-teman sekalian, tersebar berita ini di tengah-tengah pasukan muslimin seperti racun yang luar biasa. Aisyah menceritakan kepada Allah tentang kisahnya, dan ini kisah yang benar. Selain daripada ini, Bapak Ibu sekalian jangan dipercaya, karena kisah ini banyak orang yang merekayasa keadaan, gitu kan? Ditunggangi, bahkan dibolak-balik. Maksudnya memang bukan seperti ini kisahnya, dianggap seperti sekarang orang-orang Syiah memang mengatakan kalau Aisyah berzina radhiyallahu anha. Ini berbahaya sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah ya dari langit. Ya, subhanallah. Yang jelas Aisyah menceritakan kisahnya. Dia mengatakan, lalu saya pun turun dari unta tersebut, kemudian masuk ya di pasukan muslimin, kemudian masuk lagi ke Arish tadi itu, tempat yang untuk berigol Aisyah. Masuk. Aisyah tidak menyangka apa-apa, karena dia tahu dirinya enggak buat salah kan. Memang betul-betul dia tadi enggak ngomong apa-apa, ketinggalan betul-betul kejadiannya apa adanya, gitu kan. Kemudian pada saat tiba di pasukan, udah dia rasa sudah, Safwan dudukkan untanya, Aisyah pun turun dari Allah dan langsung masuk ke Arishnya, gitu kan. Masuklah pasukan dalam Madinah. Aisyah mengatakan, saya benar-benar tidak tahu kejadian apa-apa, sama sekali. Tapi ternyata berita tentang zinanya Aisyah ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terpukul pada saat itu kan. Dan pada saat itu subhanallah, selama sebulan wahyu gak turun. Gak ada wahyu turun dari langit. Gak ada informasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memperbaiki bagaimana caranya. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, saya bingung melihat perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agak berbeda. Ya mungkin biasa kalau suami lagi jengkel sama istrinya, ada saja gerakan manusia, walaupun beliau seorang nabi kan gitu, tapi merasa ya berbeda. Ya tadinya mungkin lebih mesra, mungkin ini berkurang dan seterusnya. Tapi tidak ada kata-kata kasar dari Nabi SAW. Kata Aisyah, saya melihat perubahan yang terjadi pada Nabi SAW. Tidak lagi semesrah biasanya gitu kan. Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda izinkan, saya ingin pulang ke rumah ayah saya dulu. Mungkin Anda tidak ada hajat dengan saya gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, mertuanya beliau. Seperti biasa orang kalau ada masalah mungkin ditengahi oleh mertuanya, maka diantar pulang ke rumah. Aisyah mengatakan, saya pun hidup di rumah ayah saya dan ibu saya dalam kondisi cecap ceria, tidak ada masalah, tidak paham apa-apa nih. Sampai 3 minggu kejadian, sementara kecamuk tentang zinanya Aisyah satu kota Madinah heboh nih. Ini istri kiai aja kalau zina sudah heboh gitu kan. Ini bagaimana istri Nabi nih gitu kan. Ini luar biasa. Maka Nabi SAW ingin memperbaiki permasalahan. Setelah 2 minggu berjalan, tunggu wahyu, berdoa sama Allah, belum turun wahyu menyampaikan. 3 minggu belum juga. Pas masuk bulan keempat, satu bulan, Aisyah sudah beberapa minggu di rumah ayahnya. Nabi SAW tetap kunjungin, datangin gitu kan, tapi tidak interaksi seperti biasanya gitu. Aisyah mengatakan, saya tidak tahu apa-apa, saya tetap aja biasa gitu. Nabi SAW coba meluruskan permasalahan. Beliau kumpulkan sahabatnya di Madinah, di masjid. Kumpulkan semua, kumpul semua. Muhajirin kumpul, Ansar kumpul. Kemudian ada di orang Ansar kan ada 2 suku ya, saya pernah sebutkan, Aus dan Khazraj. Khazraj ini sukunya Abdullah munafik tadi. Dan kepala sukunya Sa'ad bin Mu'ad. Dia juga termasuk orang dihormatin, termasuk bagian daripada sub suku itu, dan dia kepala di sukunya sendiri, keturunannya dia. Yang jelas kata Nabi SAW, kenapa ya, pas di atas mimbar kan, kenapa ada orang yang mau menyakiti aku di keluargaku dan menuduh sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan tentangnya, masalah hal yang tidak baik. Maksudnya Safwan nih, Nabi SAW membela Aisyah dan Safwan. Kok ada bisa orang berani ngomong gini nih? Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kok nuduh zina, enggak. Tapi dengan santun mengatakan. Para sahabat sudah faham tuh. Ternyata yang paling pertama berdiri adalah suku Aus. Suku Aus ini ya memang juga fanatik dengan Nabi SAW, berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Izinkan kami memenggal lehernya. Kalau Anda mau kami bunuh orang ini. Kami sudah tahu dia penyebar fitnah satu Madinah semua masalah nih. Kami akan membunuhnya ya Rasulullah. Rupanya masih ada fanatisme kesukuan nih. Orang-orang Khazraj gitu kan, tahu yang bicara Aus. Dulu sebelum Islam, ini 2 suku pernah berantem nih. Sebelum masuk Nabi SAW ke Madinah, ini 2 suku ini diberantemin oleh orang-orang Yahudi. Diadu domba. Jadi mereka masih punya, ada, bukan dendam sebenarnya sih, tapi kayak perasaan mudah dipicu gitu kan. Baik, intinya Bapak Ibu sekalian, salah satu dari orang Khazraj berdiri. Dan ini sahabat yang mulia gitu kan, Usaid ibn Khudair. Sahabat Nabi yang Usaid bin Khudair yang tadi yang kalau dia ngaji orang dengar, malaikat turun dengar bacaan Qurannya. Berdiri dari Khazraj dia. Lalu dia bilang kepada orang Aus, demi Allah kau tidak bilang itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Gitu kan? Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Gitu. Maka berdiri lagi orang dari Aus menunjuk Usaid. Kalau kau berarti kau sama dengan dia munafik. Kenapa kau bela dia? Setelah Islam enggak ada ceritanya nih. Dia salah, dia salah. Kami akan penggal lehernya walaupun kau nolak. Berdiri lagi orang dari Khazraj. Demi Allah kau bicara karena bukan dari sukumu. Ribut nih. Sahabat jadi ribut di masjid. Ini jadi tambah keruh nih. Nabi SAW menutup mengatakan, sudah selesai. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Biarkan masalah ini Allah yang pecahkan. Turunan Nabi SAW dari mimbar. Ini pelajaran yang luar biasa nih dari kejadian ini. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pun akhirnya mengambil keputusan langsung menanyakan kepada Aisyah. Ini setelah 1 bulan kejadian kisah itu fitnah ya, fitnah. Namun kita lihat dulu keadaan Aisyah di rumah ayahnya. Setelah 3 minggu dari kejadian ifk ini dan dia sekitar 2 minggu di rumah ayahnya, nanti kan? Sebelum Nabi SAW bicara tadi di masjid itu, seminggu sebelum itu Aisyah kedatangan radhiyallahu anha seorang wanita dari Ansar yang sangat mencintai Aisyah. Sudah ibu-ibu gitu kan? Lalu dia mengatakan, dia lihat datang ke rumah, kok Aisyah ini tetap ceria, sambut dia gitu kan. Dia makan, ngobrol, seperti gak ada apa-apa gitu. Lalu kata ibu ini sambil nangis, wahai Aisyah, apa kau tidak tahu wahai anaknya Siddiq apa yang terjadi? Kata Aisyah, apa yang terjadi? Dia gak tahu, memang betul-betul gak ngerti. Dia bilang, orang-orang telah berbicara tentang kasus kamu di atas unta Safwan. Kalimat ini sudah cukup membuat Aisyah faham. Gitu kan? Artinya dia dituju berzina. Kata Aisyah, Demi Allah, saya tanyakan kepadamu, apakah mereka sudah membicarakan itu? Kata ibu tersebut, ya, bahkan lebih parah daripada itu, anaknya Siddiq. Kata Aisyah, tiba-tiba makanan di tangan saya terlepas, saya pun tiba-tiba lemas semua dari kepala sampai kaki saya, semuanya lemas, dan saya pun jatuh terduduk sambil menangis mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini rupanya sebabnya kenapa Nabi SAW berubah perilakunya, gitu kan? Kata Aisyah. Setelah itu perempuan tersebut pulang, kata Aisyah, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum selama seminggu tuh, gitu kan? Dalam kondisi syok berat, gitu. Luar biasa. Nabi SAW juga seminggu tuh nggak datang ke situ karena kebetulan lagi memperbaiki keadaan di sahabat-sahabatnya. Jadi Aisyah tambah syok. Biasanya Nabi SAW datang setiap hari, ini enggak. Maka pada saat itu pun, ya, setelah kejadian tadi pengumpulan di masjid, Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar. Lalu berkata, setelah salaman sama orang mertuanya, kemudian mengatakan mau bertemu dengan Aisyah. Ketemu dengan Aisyah. Aisyah lagi nangis nih. Nabi SAW datang di sebelahnya lalu berkata, wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukannya, ya, maka rahmat Allah luas. Bertaubatlah. Nabi SAW tidak tahu kan ini. Karena tidak tahu ini terjadi atau enggak. Tapi kalau kau tidak melakukannya, yakinlah bahwasanya Allah akan membela. Ini bayangkan posisi Aisyah di sini, luar biasa. Suaminya pun sudah sampai mengatakan kalimat itu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kata Aisyah, saya tadinya lemas sekali, tiba-tiba jadi kuat, duduk, dan saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah percaya berita itu. Padahal Nabi SAW bukan percaya, ya. Nabi memberikan, kalau memang benar, kau taubat. Kalau salah, ya, kalau kamu salah, kamu taubat. Kalau kamu benar, Allah akan membela kamu. Kalimat yang bijaksana kan gitu. Maka kata Nabi SAW diam. Lalu Aisyah balik kepada Abu Bakar mengatakan, wahai ayahku, ucapkanlah sesuatu. Kok kenapa diam? Gitu kan? Maka kata Abu Bakar, ini suami sudah di posisi bimbang, iya atau enggak nih. Sekarang dia kembali kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, wahai anakku, saya tidak tahu menjawab apa Rasulullah SAW. Karena saya tidak tahu ini benar atau salah. Saya sendiri tidak tahu. Aisyah merasa makin sendirian radhiyallahu anha. Balik ke ibunya, wahai ibu, jawab Rasulullah SAW. Ibunya juga jawab, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Saya tidak tahu kau lakukan atau tidak, gitu kan? Nabi aja enggak tahu, apalagi kami gitu. Kata Aisyah, pada saat itu betul-betul saya merasa saya sedang sendirian. Makin remuk semua tulang-tulang tubuhku, pikiranku makin galau dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat itu dia bilang, keluar kalimat dari lisan saya tidak membutuhkan dukungan kalian. Dan demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mau bertaubat karena saya tidak melakukannya. Gitu kan? Saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan yang diucapkan Nabi Ya'qub alaihissalam pada saat Yusuf hilang. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pula kata Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Nabi SAW berdiri menuju ke sudut rumah kami. Kemudian seperti biasa, kalau keadaan seperti itu, biasanya Nabi SAW menerima wahyu. Beliau duduk dan seringkali beliau mengeluarkan butiran-butiran keringat yang besar. Maka setelah itu pun Nabi SAW berdiri dan lalu mengatakan, wahai Aisyah, terimalah berita gembira karena Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit ketujuh. Turun ayat membela Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan. Maka tersebarlah berita pada saat itu bahwasanya Aisyah terbelah, terselamatkan dari fitnah, dan semua yang memfitnahnya akan dicambuk 80 jerah. Ditangkaplah si Abdullah bin Salul tadi, ditangkaplah semua orang-orang munafik yang menyebarkan berita tersebut, dan ditangkap, bahkan ada sahabat yang kena fitnah ikut-ikutan ditangkap, dicambuk semuanya 80 jerah. Dan ini sebuah hukum sendiri Bapak Ibu sekalian, hukum yang kita bisa ambil. Cobaan akan datang kepada orang beriman, itu yang pertama, pasti terjadi. Jadi jangan antum berpikir dalam kehidupan tidak ada cobaan, enggak mungkin. Cobaan akan datang, tapi Allah ingin dengan cobaan tersebut meningkatkan derajat kita dan juga membuat kita menambah pengalaman hidup. Itu penting. Jadi jangan pernah merasa lepas dari cobaan. Ini kapan nih cobaan saya selesai? Enggak bakal selesai cobaan. Selesai satu, selesai dan yang lain datang gitu kan. Jadi nikmatin aja prosesnya, ya. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Muhasabah, beristighfar kalau ada yang salah, itu penting, ini gitu. Itu yang kita harus pahami. Nabi SAW aja dicoba, Aisyah aja dicoba. Yang kedua, setiap cobaan datang, selama kita dalam keadaan benar atau fitnah datang, kita benar, enggak usah khawatir. Tetap aja tenang menghadapinya, walaupun kita sudah difitnah segala macam hal yang besar, tetap aja kita kokoh, tetap istiqamah seperti Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah pasti akan bongkar kedoknya orang-orang yang tidak benar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, semua orang yang menyebarkan berita ifk, namanya ifk ini kedustaan, atau ya dalam buku fikih biasa disebutkan haddul muftari, cambukan orang-orang yang menyebarkan berita dusta. Itu keluar sebuah hukum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk mereka 80 jera. Semua orang yang dusta menyebarkan fitnah, maka hukumnya dicambuk 80 jera. Hukumnya dicambuk 80 jera. Dan akhirnya selesailah permasalahan kisah ifk ini bersamaan juga dengan selesainya materi kita pada kesempatan ini insyaallah. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang dengan kelanjutan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau membebaskan kota Mekkah nanti. Allahu a'lam. Sampai sini insyaallah bahasan kita. Kalau saya melihat Allahu a'lam, lebih baik tidak ada pertanyaan karena sudah jam 11. Nah. Sesuai dengan tema. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya sholat di belakang orang munafik? Ya. Beda ya, orang munafik dan ahli bid'ah. Ya. Kalau orang munafik dan kita tahu jelas dia munafik, jelas dia munafik, kemunafikannya jelas, tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakangnya. Dan pada saat mereka meninggal, tidak disolatin. Ya. Karena Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat meninggalnya nanti Abdullah munafik tadi, akan ada kasus beberapa saat. Bahasan kita ke depan nanti ada kasus kematiannya dia. Dia mati normal, tapi pada saat mati Nabi Allah SWT melarang Nabi SAW untuk mensolatinya dan mendatangi kuburannya. Kalau jelas kemunafikannya ya. Kalau cuma sekedar ada ciri kemunafikan, ciri seperti kalau ngomong sering dusta, itu ada hadis Nabi yang berbunyi seseorang akan dipastikan dia bisa jadi munafik selama masih ada 4 hal dalam dirinya. Selama dia tidak meninggalkannya, artinya kalau dia meninggalkan dia sudah bukan munafik. Kalau dia berbicara dia dusta, diberikan amanah dia khianat, dia memungkiri janji, dan kalau berdebat dia selalu curang, gitu kan? Kalau ini tidak ada maka berarti sudah dianggap tidak munafik lagi. Kalau cuma ciri ini kata ulama maka tidak masalah. Ini boleh kita sholat di belakangnya. Tapi yang tidak boleh, yang jelas kemunafikan, memang ini bukan orang muslim. Seperti sekarang maaf, ini saya dapat informasi banyak sekali. Dan memang informasi ini benar ternyata. Bahkan saya punya beberapa cuplikan-cuplikan yang masuk di WhatsApp saya. Itu banyak sekarang orang-orang non-muslim, gitu kan, yang menggunakan busana muslim. Kemudian hanya untuk ya mencari dukungan lah, atau hanya untuk memberikan mendapatkan mungkin sesuap makanan atau apa sajalah. Ya, seringkali kita temukan ada banyak orang di pengajian itu beberapa, dan ternyata orangnya sama, mengaku mu'alaf dan minta-minta sumbangan di sana sini. Yang itu. Dan ternyata orang ini tidak jelas siapa, tapi hampir di setiap pengajian ada saja orang ini pindah satu sama yang lain. Dan ini akhirnya merusak nama mu'alaf-mu'alaf yang sebenarnya, gitu kan? Jadi memang ada orang-orang ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya, ya jelas memang dia benci Islam, ya seperti Abdullah bin Abi Salul ini memang disebutkan di dalam riwayat, memang mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat. Mereka itu hanya sholat kalau pada saat dilihat, ya. Pada saat memang mereka itu jelas. Pada saat Ramadan mereka tidak puasa, memang tidak jalankan perintah. Kalau dipanggil untuk jihad, mereka yang paling pertama menjadi penghadang-penghadang supaya tidak terjadi jihad itu. Seperti itulah, menyebarkan fitnah kayak tadi kasus, paling gemar nyebarin fitnah. Nah, ini jangan sholat di belakang mereka. Bahkan syahadah, kesaksian mereka tidak dipercaya, tidak diterima. Ya, bahkan ulama mengembangkan dalam masalah ini, kalau sudah ketahuan kemunafikan tidak boleh dinikahkan, hukumnya sama dengan orang kafir. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda hukumnya. Dilihat kalau bid'ahnya mukaffirah, bid'ah yang bisa mengkafirkan dia seperti minta-minta di kuburan, ya. Sembah-sembah kuburan, ini bid'ah, perbuatan yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, dan memang sudah sampai pada tingkat mengkafirkan dia karena dia minta-minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau bid'ahnya itu sifatnya bid'ah yang bisa saja dia tidak faham atau dinyatakan bid'ah karena masih ada perselisihan pendapat para ulama. Misal karena lemahnya hadis, gitu kan? Karena lemahnya hadis, maka ini tidak masalah. Seperti kasus misalnya masalah orang menggunakan tasbih dalam berzikir, gitu kan? Itu memang hadisnya ada riwayat Imam Tirmidzi, cuma dilemahkan oleh para ulama. Kasus terlemahkannya hadis ini, sebagian ulama menganggap itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan? Nah, orang seperti ini tentu dia aman tidak mengerjakannya, tapi kalau ada yang mengerjakan lalu jadi imam, apakah boleh kita sholat di belakangnya? Boleh, tidak ada masalah, gitu kan? Karena bukan bid'ah yang sampai mengkafirkan. Ada lagi? Saya mohon penjelasan mengenai doa Kanzul Arsh. Di situ tertulis la ilaha illallah subhana Isa ruhullah. Saya melihat seseorang setelah sholat zikir membaca ini, apakah ini sesat? Saya tidak berani mengatakan itu sesat ya. Kita tidak bisa memvonis orang sesat. Tetapi alangkah baiknya seorang muslim kalau kembali kepada zikir-zikir yang ada sunnahnya. Allahu alam, yang kami ketahui tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan zikir habis sholat mengikuti dengan istilah Isa ruhullah. Tapi memang Isa alaihissalam menerima ruh dari Allah. Wa ruhun min, dalam ayat dikatakan. Kalimat itu tidak salah, kalimat itu benar. Tapi meletakkan zikir ini di zikir habis sholat dengan menyusunnya misalnya, dan ini tidak pernah contoh dari Nabi SAW, ini yang tidak boleh, gitu kan? Ini tidak boleh. Tapi makna kalimat itu sendiri tidak bisa kita katakan salah atau sesat, gitu kan? Karena memang ini ada dalam ayat Al-Quran tentang masalah wa ruhun min, dan memang Isa alaihissalam menerima ruh darinya, dari Allah SWT. Yang saya ingin tanyakan, siapakah tokoh sahabat yang dianggap dokter di masa Rasulullah SAW? Melihat banyaknya perang pada masa Rasulullah SAW, mohon penjelasannya Ustaz. Kalau dokter secara khusus sih saya tidak pernah temukan namanya ya. Saya tidak pernah temukan namanya. Tetapi hampir semua sahabat menjadikan metode yang Nabi SAW sebutkan, seperti masalah mengkonsumsi madu, habbatus sauda atau biasa kita sebutkan jintan hitam di Indonesia, kemudian menggunakan bekam, kai, dengan kemudian mereka menggunakan doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini semua dijalankan dan hampir semuanya tahu. Hampir semuanya mengetahui tahu masalah itu. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan para sahabat itu memang biasa saling membekam satu sama yang lain. Ya gitu. Mereka memang melakukan perbuatan-perbuatan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkannya. Yang saya tahu mereka saling mengobatin satu sama yang lain, tapi yang menonjol Allahu alam saya tidak tahu. Tapi di kalangan para sahabiat ada ya, sahabiat ini biasanya tapi saya tidak terlintas sekarang namanya ya, ada seorang wanita yang dikenal dengan perawat pertama dalam Islam. Subhanallah, saya lupa sekarang. Mungkin Bapak Ibu bisa ketik di Google, tulis saja perawat dalam Islam atau mungkin dokter di kalangan sahabat, mungkin saja bisa ada yang keluar nama-namanya. Allahu a'lam. Saya memiliki ayah seorang Katolik, yang Katoliknya. Saat ini beliau tinggal dengan saudaranya. Saya ingin berbakti dengan orang tua saya dan saya mengajak untuk tinggal dengan saya. Tapi ayah saya masih menjalankan ibadah ke gereja hari Minggu. Mohon sarannya apa sebaiknya saya lakukan menurut syariat Islam? Tidak ada masalah. Jadi boleh saja Anda membiarkan dia pada rumah saudara. Apalagi kalau saudara itu masih seagama dengan beliau ya. Maka dibiarkan aja, kalau misalnya memang sama-sama agama Katolik. Tapi kita tetap berbakti. Berbaktinya dengan cara datang tiap hari menjenguk gitu kan, memberikan kebutuhan-kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, mengantar ke tempat yang dia inginkan. Kalau bukan berbau ritual, bukan ke gereja misalnya, kayak mau silaturahim keluarga, mau butuh beli kebutuhan hajatnya, semua dipenuhi. Yang dalam Islam boleh lakukan. Yang dalam Islam boleh lakukan. Lalu bagaimana kalau seandainya dia mau tinggal sama saya atau saya memintanya tinggal, bolehkah? Boleh saja. Tidak ada masalah. Orang tua yang kafir tinggal serumah sama kita, setahu saya tidak ada larangan para ulama. Masalah dia mengerjakan ritual-ritualnya, maka jangan dukung di ritual itu saja. Misal dia minta diantar ke gereja, kita jangan pergi. Ya, kita jangan pergi ke sana. Hanya itu saja. Jadi mungkin dia akan pergi dengan sendiri, tapi sampaikan apa adanya. Ayah, maaf. Kalau untuk ritual saya tidak bisa mendukungnya, tapi yang lain silahkan, kebutuhan apapun, makan, minum, pakaian, segalanya, sambil didakwahi, itu yang saya ketahui. Tapi yang jelas tetap bakti, jangan tidak bakti, karena bakti itu wajib hukumnya walaupun orang tua kita non muslim. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berjumpa langsung dengan Ustaz. Sebelumnya saya minta maaf Ustaz, saya bertanya di luar tema kajian. Tapi saya mohon dengan sangat pertanyaannya, pertanyaan saya bisa dijawab sekarang. Ada beberapa pertanyaan ke Ustaz. Asli saya dari daerah Pacitan Jatim. Bagaimana hukumnya kalau saya mendirikan sholat di masjid atau musola, lalu setelah saya azan iqamah tidak ada orang sama sekali dan cuma saya sendiri, apakah itu tetap terhitung berjamaah? Ya. Sendiri berarti. Tentu pertama kita sambut ya, terima kasih sudah datang di majelis kita ini dan insya Allah mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah SWT dalam perjalanannya. Dan juga saya juga tentu berterima kasih, saya juga gembira bisa bertemu dengan jemaah sekalian dan dimanapun saya pengajian, saya juga tetap gembira karena ini adalah aset amal jariah kita, sama-sama saling berbagi ilmu ya. Jadi kalau sholat sendiri ya sholat sendiri, karena syarat berjamaah harus minimal 2 orang gitu kan. Tapi insya Allah niatnya tadi mau berjamaah itu sudah dapat, niatnya mau berjamaah. Karena memang kita tergantung dengan niat, jadi kan tadinya kita berharap ada yang datang. Niatnya sholat di masjid juga dapat pahalanya, karena setiap langkah ada pahala yang didapatkan gitu kan. Itu insya Allah sudah dapat. Saya sering melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pacitan dan sebaliknya dengan kereta. Saya berangkat jam 11.30 sampai tujuan 20.30. Apakah 4 waktu sholat itu bisa saya jamak qasar? Sedangkan kalau saya masih melakukan sholat di kereta, saya mau melakukan sholat di kereta sulit dengan keterbatasan tempat dan kalau saya tayamum di situ juga ada air. Ya. Tentu saja boleh, selama dalam perjalanan musafir. Ini bapak atau ibu yang bertanya boleh, silahkan. Gitu kan. Dan caranya kalau di kereta ya sholat dalam keadaan duduk. Gitu kan. Duduk di kursinya sholat. Karena tidak mungkin berdiri kan. Kereta kadang-kadang goncang, itu sama dengan bus, sama dengan pesawat. Boleh sholat sambil duduk, tidak ada masalah. Gitu kan. Sholat semampunya, duhur, asar, dijamak, qasar, dalam perjalanan boleh. Maghrib Isya juga dikerjakan hal yang sama. Jadi itu tidak ada masalah. Karena memang perintah Nabi SAW begitu. Nabi SAW menjamak qasar dalam perjalanan beliau. Apa beda antara sholat syuruk dengan sholat duha? Nah, ini yang lebih kuat pendapat ulama dibedain. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sama saja. Syuruk adalah duha. Tapi saya juga dulu ya berpegang pada pendapat ini. Menganggap syuruk adalah duha. Tapi setelah saya telusurin dalilnya, saya temukan memang ternyata ini dua sholat yang terpisah. Dua sholat yang terpisah. Syuruk adalah hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama yang berbunyi siapapun yang sholat di masjid, kemudian dia duduk berzikir. Berzikir ini bisa majelis ilmu, baca Quran, berzikir, ataupun dia saling menasihati dengan muslim yang lain. Gitu kan? Ya, kemudian dia tunggu sampai syuruk. Syuruk awal terbitnya matahari. Ya, terangnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Ini ada hadis sendiri, dan ini pendapat yang paling kuat memang dia sholat sendiri. Niatnya dalam hati adalah sholat syuruk, gitu kan? Kalau duha berbeda, karena duha memang disebutkan duha itu seperti dalam firman Allah wa duha. Duha adalah waktu di mana unta sudah merasakan teriknya matahari. Nah, teriknya matahari, jadi sudah sangat terang, gitu kan? Dan terasa terik matahari. Waktu syuruk itu kalau kita keluar mataharinya belum terasa terik, ya gitu. Jadi memang berbeda waktunya. Maka itu lain. Waktu duha berbeda dan duha ini juga ada fadilah sendiri disebutkan di dalam hadis dan Nabi SAW memberikan nama dengan sholat duha. Allahu a'lam. Jadi ini waktu yang terpisah. Waktu wahyu datang membebaskan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa wahyu? Wahyu dan surah apa Ustaz? Baik, ini akan saya sebutkan insya Allah pertemuan akan datang. Di surah dan di ayat apa kita panjang lebar bacakan nanti. Daripada penutupan kasus Aisyah al-Anha. Ya, karena memang saya belum sempat mukil di dalam tulisan. Tapi insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas panjang lebar tentang masalah ayat itu. Dengan kelanjutan kisah-kisah yang harus kita bahas pada pertemuan akan datang. Baik, mungkin begitu dulu Bapak Ibu sekalian, sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena keterlambatan tadi, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan semoga saja semua yang hadir di sini diampuni semua dosa-dosanya, jaga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga sudah meninggal dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala dalam memuliakan agama Islam ini, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya juga, yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan para malaikatnya hadir dalam majlis ilmu ini untuk menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum saya tutup langkah formal majlis, saya masih mengajak lagi Bapak Ibu untuk mengikuti ceramah-ceramah kita yang ada di YouTube dan lebih lengkap di web di www.khalidbasalama.com, atau bisa masuk ke Play Store sekarang kalau di Android, kemudian ketik Khalid Basalama, ada logo warna hijau yang tulisan KHB, itu yang resmi ya. Karena banyak saya tidak tahu dari mana teman-teman ini juga ada yang memasang nama saya, foto saya di situ, kemudian dibuat sendiri. Dan itu saya tidak tahu siapa saja yang membuat itu, dan itu bukan web kami atau yang kami resmikan ya. Yang resmi cuma logo, tidak ada fotonya. KHB saja. Kemudian itu yang diklik, insya Allah akan dapat ceramah-ceramah di situ. Dan insya Allah setiap ada berita yang akan diupdate, seperti masalah kasus kami akan membangun Islamic Center sekarang, itu kami juga sudah meletakkan nama, nomor rekening dan tujuan untuk pembangunan Islamic Center. Dan Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya sampaikan, kalau seandainya menemukan nama atas nama saya minta sumbangan, tolong pastikan di bawahnya pasti saya tulis nomor HP saya yang XL, dan juga saya tulis nomor rekening saya pribadi ya. Sengaja saya gak pakai rekening lembaga supaya pasti masuk ke rekening saya dan saya awasin langsung. Tujuannya untuk itu, karena bisa saja misal kalau menggunakan nama yayasan, kemudian ada yang maaf tanda kutip nakal di sini, dia menggunakan nama dia buat yayasan yang sama tapi ditambah sedikit saja. Misal yayasan Assalam ditambah Assalam 1 misalnya, atau Assalam Internasional, itu sudah cukup untuk bisa dipakai dalam penipuan dan ini berbahaya. Tapi kalau nama pribadi saya, insya Allah tidak akan terjadi itu, karena banyak sekali kegiatan sosial yang sudah saya angkat, diantaranya ada kegiatan untuk da'i-da'i, pembelian motor, biaya sponsor da'i setiap bulan, cetak ulang buku-buku doa dan buku-buku agama, kemudian penggalian sumur, kemudian umroh untuk para hafid Quran, dan banyak program-program yang kita lakukan termasuk dalam membangun masjid. Maka saya ingatkan sebagai amanah tentunya Bapak Ibu sekalian, yang saya sengaja letakkan adalah nomor rekening saya pribadi di Bank Muamalat, supaya memang dana itu pasti masuk dan kami punya tim di yayasan yang akan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada semua penyumbang. Jadi kalau selain nama saya nomor rekeningnya, berarti jangan ditransfer gitu kan. Saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.